Boleh insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghafiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahidah. Wa khalaka minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan ikhwat muslimin muslimah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus ke halaman 472, hadis 186, betul ya, hadis 186. الثالث عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا إنكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. Ini masih di dalam bab amar ma'ruf nahi munkar, juga dalam bab nasihat dan dakwah, kerana amar ma'ruf nahi munkar termasuk dalam bab nasihat dan berdakwah. Jadi dalam hadis ini dijelaskan dari Abu Walid Ubaid bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia bercerita, kami pernah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Baiat artinya untuk taat setia. Baiat dari bahasa Arab daripada kalimah ba'ah, menjual. Baiat artinya menjual diri kepada Allah Taala untuk patuh dan setia. Untuk patuh yakni taat dan setia kepada kepimpinan yang ada. Untuk apa? Untuk setia, mendengar dan taat. Baik dalam keadaan sulit, yang dalam keadaan susah payah, kesulitan, ya, masalah krisis, lapang, seperti masalah kaya, bila kaya, semangat, maupun keadaan yang tidak menyenangkan. Jadi dalam keadaan apa sekalipun, sama ada dalam keadaan politik tak menentu, dalam keadaan ekonomi meleset, dalam keadaan berpenyakit, kena serang penyakit, dan sebagainya. Serta dalam keadaan hak-hak kami dizalimi. Dan kami berbaiat juga untuk tidak menentang pemerintah dari yang berhak mengeluarkannya, kecuali jika kalian melihat pelanggaran, yakni kekufuran yang nyata. Dan pada kalian telah ada bukti-bukti dari Allah yang menyangkut hal tersebut. Dan kami juga berbaiat untuk selalu berkata benar di mana sahaja kami berada, tanpa berasa takut terhadap cemoohan orang-orang yang mencela dalam menyanjung agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaq alaih. Cuba lihat hadis ini. Hadis ini memberi kita amaran tentang hubungan kita dengan pemerintah, terutama pemerintah Islam. Sebab ini ada kaitan dengan bai'at. Kita tidak boleh bai'at kecuali kepada pemimpin yang dikatakan khalifah. Oleh kerana sekarang tidak ada khalifah, maka kita tidak diwajibkan berbai'at. Tetapi taat kepada pemimpin, terutama pemimpin Islam, itu wajib. Kerana kata Rasulullah SAW, di akhir zaman akan muncul sultan-sultan, pemerintah-pemerintah. Ataupun pemerintahan-pemerintahan. Ataupun umara-umara. Pemimpin-pemimpin. Apabila Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, menunjukkan khalifah tidak ada. Kita, khalifah terakhir adalah khalifah Turki Utsmaniyah. Lepas tu tak ada khalifah lagi. Saya katakan tempoh hari bahawa perkataan Rasulullah SAW itu makbul. Bukan doanya saja, tetapi perkataannya diterima oleh Allah SWT. Makbul artinya diterima. Sehingga apa yang dikatakan Rasulullah SAW terjadi sekarang. Kata Rasulullah SAW, akhir zaman sudah tak ada khalifah lagi. Sekaranglah tak ada khalifah. Yang ada adalah kepimpinan-kepimpinan ataupun pemerintahan-pemerintahan. Contohnya, Malaysia satu pemerintahan. Negeri Islam, pemerintahan Islam. Indonesia satu pemerintahan. Negeri Islam, pemerintahan Islam. Brunei satu pemerintahan. Itu negeri Melayu. Ataupun negeri Arab, Mesir satu pemerintahan. Saudi satu pemerintahan. Libya satu pemerintahan. Dan seterusnya, negeri-negeri Arab, termasuk juga negeri Afrika. Ya. Ini semua sudah dikhabarkan oleh Rasulullah. Walaupun pada masa itu tidak ada khalifah, kita tak bai'at kepada khalifah, tetapi kepada pemimpin-pemimpin Islam wajib kita taat. Saya hari Senin yang lalu dijemput oleh Beli UMNO untuk memberi ceramah tentang taat kepada kepimpinan di satu kawasan di Kuala Lumpur. Alhamdulillah, siapa ingin mengikuti ceramah saya dengan sepenuhnya, lihat di YouTube. Taat kepada pemerintah. URD Rasul Dahri, taat kepada pemerintah. Kita lihat sejumlah ayat Quran, hadis-hadis, hadis-hadis yang sahih, asar-asar yang sahih, fatwa para ulama mu'tabar, mewajibkan kita supaya taat kepada pemerintah. Pemerintah Islam. Hatta kita di Singapura, kalau duduk di Malaysia, Malaysia adalah negeri Islam, pemerintahnya adalah pemerintah Islam, kita wajib taat dengan pemerintah di sana. Walaupun kita bukan orang Malaysia. Hatta kalau kita duduk di Mesir, ataupun di mana negeri Islam. Kalau kita tidak taat, kita sudah melanggar hadis ini. Dan kenapa kita wajib mentaati pemerintah Islam? Kerana pemerintah Islam adalah pemerintah yang pada akhirnya, sebagaimana Nabi mengatakan, Islam diupamakan seutas tali. Tali itu ada urat-urat. Satu urat menguatkan satu lain. Urat ini akan putus. Mula putus, apa dia? Kekhalifahan, dah tak ada lagi. Kemudian politik. Kemudian ekonomi. Yang terakhir, undang-undang. Yang terakhir, tinggal solat. Hadis ini, kata Imam Nawawi dalam mesyuarakan hadis yang kita baca ni antaranya, ini menunjukkan pada akhir zaman undang-undang tak berjalan lagi. Yang ni undang-undang hudud, undang-undang kriminal ni dah tak ada lagi. Yang ada apa dia? Pemimpin solat. Contohnya, seluruh negeri yang dikatakan negeri Islam sudah tidak melaksanakan hukum Allah sepenuhnya. Ada misalnya Saudi. Dia melaksanakan hukum hudud tapi tidak keseluruhannya. Islam adalah syumulia. Islam meliputi semua perkara. Politiknya, ekonominya, undang-undangnya dan seterusnya. Kerana Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu. Kesempurnaan di dalamnya ada politik. Rasulullah SAW memimpin, selain memimpin umat Islam ke arah agama, juga memimpin ke arah politik. Politik Islam, siasat asyariah ataupun siasat Islamiah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taymiyyah dan Ibn Khaldun. Makanya kita ada ekonomi Islam. Ingat, kita ada ekonomi Islam. Kita ada undang-undang dan sebagainya. Tapi akhir zaman ni semua hilang. Yang tinggal apa dia? Solat. Makanya kalau ada orang mengatakan Malaysia itu negeri kafir kerana tak berhukum Allah, katakan kepada mereka sejumlah hadis yang antara hadis yang kita baca dan kita akan tengok nanti. Negara Islam bukan lagi tertakluk kepada hukumnya tetapi pada solatnya. Kenapa? Solat yang menentukan di antara Islam dan kafir. Al-farqu bainal mu'min wasyirk tarkus salah. Al-farqu bainal mu'min wasyirk tarkus salah. Perbezaan di antara seorang mukmin dan seorang syirik adalah meninggalkan solat. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafar. Siapa meninggalkan solat dengan sengaja kafir. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yawmal qiyamati as-salah. Yang terawal adalah Allah hitung pada sesiapa pun sama ada pemimpin atau orang awam adalah solatnya. Jadi tidak boleh dikafirkan seseorang selagi dia mendirikan solat. Siapa dia? Hatta isni, apa husni mubarak ini jatuhkan. Dia adalah orang yang mengucap. Dia mengaku orang Islam. Dan kita boleh lihat, dia sering dituntun oleh umat, bukan di Mesir saja tapi di dunia, didirikan solat sebab masuk dalam TV dan sebagainya. Jadi selagi dia mendirikan solat, kita katakan dia seorang Islam dan pemimpin seperti itu adalah pemimpin Islam. Kalau majoriti sebuah negara orang Islam dan pemimpin Islam itu negeri Islam, maka kita taat kepada pemimpinnya. Walaupun saya katakan tadi, saya orang Singapura, antum orang Singapura, pergi Mesir, kita wajib mentaati pemerintah Mesir kerana itu pemerintah Islam dan negeri Islam. Ayatnya di sini di antaranya. Lihat. Cuma tiada ada bayat. Ada mengatakan macam mana saya nak taat, dia bukan khalifah. Memang sewajarnya kita berbayat kepada khalifah. Tanpa khalifah, kita tidak boleh bayat. Makanya pemimpin sekarang yang ada, kita tidak wajib bayat. Bayat, memang ada hadis hadis Muslim, bukan hadis Bukhari, hadis Muslim. Man mata laisa fi unukihi laisa fi unukihi bai'atan famata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati sedangkan dia tidak menggendong bai'at, tidak berbai'at, maka matinya mati jahiliyah. Ya, ulama-ulama salaf mengatakan kalau ada khalifah, kita ada bai'at, maka mati jahiliyah, matinya mati kafir. Pentingnya bai'at. Jadi bai'at itu menunjukkan taat kepada Allah, sebab bai'at menjual diri kita kepada pemimpin untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dan Rasulullah menyuruh kita taat kepada Allah, kepada Rasul dan pemimpin. Siapa pemimpinnya? Jadi hadis ini dari Abdul Walid Ubaid bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia bercerita, kami pernah berbaiat kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Lihat bayat. Untuk apa? Untuk setiasa mendengar dan taat. Jadi kepada pemimpin kena taat. Baik dalam keadaan sulit, kesusahan, kepayahan, lapang, yakni aman, semangat, dalam semangat, semangat untuk apa saja, maupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan seperti krisis ekonomi, perang dan sebagainya, serta dalam keadaan hak-hak kami dizalimi. Apa dia hak-hak dizalimi? Sekalipun pemerintah pada masa itu ambil wang kita, rampas wang kita, punggung kita dipukul, maka kita wajib taat. Orang yang mengingkari hadis ini adalah golongan khawarij. Pernah dengar khawarij? Orang yang menentang pemimpin itu khawarij. Orang yang menentang pemimpin kepimpinan Islam itu khawarij. Orang yang keluar daripada pemimpin kepimpinan Islam itu khawarij. Orang yang tak mau taat kepada kepimpinan pemimpin Islam itu namanya khawarij. Dan ingat, khawarij itu kilabun nar. Maka kalau kita pergi negeri Islam, duduk di negeri Islam, tak kiralah negeri yang kata Rasulullah SAW akhir zaman bukan satu khalifah tetapi pemimpin-pemimpin. Seperti Mesir satu pemimpin, Libya satu pemimpin, Saudi satu pemimpin, Iraq satu pemimpin, Malaysia satu pemimpin. Kalau kita ada negeri itu, kita wajib taat kepada pemimpinnya. Ingat? Sebab kita orang Islam. Mereka pemimpin Islam. Jangan katakan, saya orang Singapura boleh, apa orang Malaysia? Itu negeri Islam, pemimpinnya Islam. Di sana kita kena taat. Di sana kita kena taat. InsyaAllah. Kalau tidak, kita jadi khawarij. Dan khawarij SAW kilabun nar. Tiga kali. Khawarij, yakni orang yang menentang kepimpinan Islam. Orang yang menentang negeri Islam, kepimpinan Islam, itu namanya khawarij. Khawarij, anjing neraka. Ini perlu kita fahami sepaham-fahamnya. Dan kami berbayat juga untuk tidak menentang perintah dari yang berhak mengeluarkannya. Yakni, kita tidak boleh menentang pemerintah dan yang mengeluarkan pemerintahan. Pemerintah. Kecuali Jika kalian melihat pelanggaran, yakni kekufuran yang nyata, yakni kalau pemimpin melakukan kekufuran yang nyata dan dia mengajak kita buat kekufuran, baru kita tak boleh taat. Sebab apa kata Rasulullah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada pemimpin yang mengajak kepada maksiat kepada Allah. Kalau dia buat maksiat, itu urusan dia. Contohnya, Hajjaj al-Thaqafi. Hajjaj al-Thaqafi, dia pemimpin yang fasik. Sahabat dibunuh. Tetapi bila turun ke Mekah atau ke Madinah, mereka kedepankan Hajjaj sehingga Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud kedepankan dia jadi imam. Sedangkan Hajjaj minum arak. Hajjaj bunuh sahabat. Jadi kejahatannya ditanggung. Kalau disuruh kita minum arak, baru kita lawan. Tak boleh. Selagi dia jadi pemimpin, kita kena taat. Walaupun duit kita dirampas dan punggung kita dipukul. Mungkin dalam konteks Singapura, yang pemerintahannya bukan Islam, mungkin kita sering tak ambil peduli. Tak mustahil satu masa ada yang hijrah ke Malaysia. Ataupun hijrah ke Brunei atau hijrah ke Indonesia. Itu negeri Islam. Antum jangan jadi khawarij. Apa itu khawarij? Duduk di sana tiba-tiba tak menghormati pemimpin, tidak mentaati pemimpin, melawan pemimpin, malah ikut grup-grup jamaah-jamaah yang nak jabatan pemimpin, yang menentang pemimpin. Kalau kita masuk dalam jamaah tersebut, kita sudah jadi golongan khawarij. Khawarij adalah akidah, bukan perbuatan. Kalau kamu sudah berbuat seperti itu, makna terlangsung kamu sudah mengakidai satu akidah-akidah khawarij. Khawarij kata Rasulullah kilabunar. Subhanallah, buruk. Jadi apa yang wajib kita lakukan? Kita taat kepada pemimpin tersebut. Yang kita tak boleh taat kalau dia ajak kita buat maksiat. Ajak minum arak misalnya tak boleh. Ajak menjudi misalnya tak boleh. Ajak berzina misalnya itu tak boleh. Tetapi selainnya wajib kita taati selagi dia mendirikan solat dan pemimpin. Subhanallah. Di Malaysia keadaannya kecoh sekarang kerana ada parti pembangkang. Parti pembangkang itu kebanyakannya orang Melayu. PAS orang Melayu. PKR kebanyakannya orang Melayu. Parti Bebas dan banyak lagi. Saya sering diundang oleh mereka. Sama ada oleh kerajaan ataupun badan-badan kerajaan ataupun badan-badan swasta NGO. Di antaranya menyelesaikan masalah ini. Seawal tahun 90-an ataupun akhir tahun 80-an, saya alhamdulillah dengan berbekalkan ilmu yang Allah anugerahkan kepada saya, belajar di tangan masyayikh, bila diajak oleh seorang menteri besar di sebuah negeri di Malaysia, di utara sana, pertama saya diajak untuk bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap pemerintah. Maka oleh kerana ini masalah besar, saya tulis. Menteri ini tertarik dengan tulisan saya bila saya menulis satu buku, Hukum Mengkafirkan Pemerintah Islam. Saya menulis ini apabila saya mula berdakwah di Malaysia. Ramai orang-orang yang daripada kalangan pembangkang ikut kuliah saya. Dia ajak saya mengikuti parti mereka. Tukar warga negara, mengikuti parti mereka. Bila saya lihat parti mereka, pertama sekali slogan dia, Tauhid Hakimiyah. Apa dia? Mengkafirkan pemerintah. Melalui ayat, وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Puas saya jelaskan kepada mereka bahawa pada masa itu pemerintahan adalah pemerintahan siapa dia? Mahathir. Jadi mereka mengatakan Mahathir kafir, tagut dan sebagainya. Saya didik orang-orang yang ikut kuliah saya, tidak boleh dikafirkan Mahathir. Sebab Mahathir masih sembahyang. Mahathir masih orang Islam. Mengkafirkan orang Islam yang belum boleh dikafirkan, maka kafiran itu akan terpantul kepada si penuduh. Dan ini masalah akidah, masalah berat. Maka mereka minta saya tulis. Saya tulislah satu buku, Hukum Mengkafirkan Pemerintah Islam. Kerana pada masa itu Hadi Awang mengeluarkan fatwa, semua orang-orang UMNO kafir. Sehingga ada yang bercerai. Kalau suaminya atau isterinya tak mau masuk PAS, tak tinggalkan UMNO, mereka berlaku perceraian. Depan saya adik-beradik, kejar abangnya pakai parang kerana abangnya ikut UMNO. Adik fanatik dengan PAS. Dan pada masa itu, ada masjid. Masjid UMNO, masjid PAS. Orang PAS tak boleh sembahyang masjid UMNO. Tapi orang UMNO masih sembahyang di masjid PAS. Sembelihan begitu. Kalau diundang oleh orang UMNO, mereka tak pergi kerana katanya sembelihannya tak boleh makan. Sembelihannya, sembelihan orang kafir katanya. Kekecohan ni, alhamdulillah, bila saya dapat dekati menteri dia, yakni seorang menteri besar, di antaranya yang dia kenal saya melalui buku tersebut. Bila dapat, satu buku, maka semua buku yang ada di penerbit dibeli. Dibeli. Maka dalam persidangan UMNO, setiap bank dimasukkan satu buku. Pada masa itu memanglah saya dikafirkan oleh PAS. Sebab dikatakan saya menyokong UMNO. Saya tak menyokong UMNO pada masa itu, tapi kebetulan buku itu bukan saya tulis untuk UMNO, tapi UMNO ambil untuk menjelaskan. Dah 2 tahun 3 tahun kurang hukum mengkafirkan pemerintah Islam. Mungkin banyak orang-orang apa sudah faham. Kemudian sikap. Banyak orang-orang Melayu, orang Islam, sikapnya terhadap pemerintah, subhanallah. Walaupun tidak mengkafirkan, tetapi mereka berusaha untuk menjatuhkan. Dan mereka tidak mau taat lagi. Maka saya menulis satu buku, Sikap Ahli Sunnah Wal Jamaah Terhadap Pemimpin. Dan Senin yang lalu, saya bedah buku tu di Taman Medan dekat saya. Dan siapa nak ikuti kuliah tu, ikuti melalui YouTube. Ya, saya dah masukkan, sahabat sudah masukkan YouTube 100% ceramah tu. Jadi di sini, apakah sikap kita, Ahli Sunnah Wal Jamaah, terhadap kepimpinan Islam? Innamal mu'minuna ikhwah, orang Islam itu saudara. Yang kita katakan, itu Malaysia, bukan saya punya urusan. Bagi Indonesia, Indonesia bukan saya urusan, bukan urusan saya. Tidak boleh, sebab innamal mu'minuna ikhwah, pemimpin yang ada di Indonesia, pemimpin yang ada di negeri Islam, pemimpin Islam itu saudara kita. Kita mesti mensikapi sebagaimana hadis ini menyuruh. InsyaAllah faham? Jangan jadi khawarij. Bagi Indonesia, jadi khawarij. Apa ni bang-bang, bukan aku punya pemimpin. Ya, bukan tapi pemimpin, tetapi pemimpin Islam. Kalau anda seorang Islam, itulah pemimpin anda. Dia mengatakan, saya bukan orang Malaysia. Kalau kat Malaysia, misalnya, saya bukan orang Indonesia. Anda orang Islam, kan? Kalau anda orang Islam, bukan kebangsaan, bukan kewarganegaraan yang perlu kita taati. Qala Allah wa qala Rasul dulu. Ini banyak orang Singapura pergi Malaysia, dia katakan ini Malaysia. Boleh apa saya? Tapi anda ingat, kepimpinan anda adalah pemimpinnya orang Islam. Dan akhir zaman Rasulullah, tiada ada khalifah yang ada kepimpinan. Satu negara, satu pemimpin. Dan Islam pada masa itu bukan satu negara. Umara, kata Rasulullah, akan timbul umara, negeri-negeri Islam yang memerintahnya satu pemimpin yang banyak sebagaimana kita dapati sekarang. Jadi di mana pun kita berada, kalau negeri itu negeri Islam, kepimpinannya Islam, kita wajib taat kepada pemimpinnya. Ini berkaitan dengan pemimpin. Ini masalah politik ataupun masalah siasah asy-syar'iyyah atau siasah al-islamiyah atau siasah al-qur'aniyah. Kita kembali kepada Quran, kita kembali kepada syarak, kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita wajib taat kepadanya. Sebagaimana kita taat yang Allah mengatakan, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul, dan ta'ala kepada pemimpin di antara kamu. Pemimpin di antara kita adalah pemimpin Islam. Najib Islam ke kapi? Takut nak jawab? Jawab, Syekh. Islam. Siapa mengkafirkan Najib, dia kapi. Sebagaimana hadis Bukhari, mengkafirkan orang yang belum dikafirkan, yang belum boleh dikafirkan, maka kafirkan itu akan terpantul kepada kita. Bang-bang Indonesia Islam ke kapi? Islam. Dia tak boleh kafirkannya. Wajib tak kita taat kepadanya? Wajib kita taat sebab dia pemimpin Islam. Indonesia lagi berapa ratus juta manusia yang mengatakan orang Islam. Tuan-tuan, ini masalah akidah ya. Jangan main-main. Makanya orang jahil di akhir zaman, dia langgar saja. Kita jangan. Sebagai ahli sunnah wal jamaah yang belum manhaj salaf, kita sudah diajar semua perkara. Sebab kita yakin Islam itu syumuliyah. Arti syumuliyah, semua ada di dalamnya. Masalah politik, masalah ekonomi, masalah undang-undang, masalah sosial, semua ada di dalamnya. Betul kan? Bagaimana Rasulullah SAW mendirikan negeri, sebuah negeri Islam, dikatakan Madinah, itu tentulah berkaitan dengan siasah. Siasah dalam bahasa Arab, bahasa Melayu, politik. Masalah iktisad. Iktisad bahasa Arab, bahasa Melayu, ekonomi. Mujtama'. Mujtama' dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, apa dia? Masalah sosial. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Islam sudah mengatur segala-galanya. Masalah pemerintahan. Hubungan kita dengan pemerintah. Masalah ketuhanan. Hubungan kita dengan Allah SWT, dengan Tuhan kita. Masalah kemasyarakatan. Hubungan kita dengan masyarakat. Masalah kekeluargaan. Hubungan kita dengan keluarga. Sama ada keluarga dikatakan keluarga yang keluar daripada satu rahim. Ataupun keluarga dikatakan keluarga yang paling besar. Apa dia keluarga paling besar? Keluarga Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi hadis ini merangkum subhanallah. Jadi di sini jelaskan Kalau kita baca di bawah tadi, halaman 472 di bawah sekali, dan kami berbaiat juga untuk tidak menentang perintah dari yang berhak. Yang berhak ini pemerintah. Yang berhak keluar, yakni pemerintah mengeluarkan apa? Mengeluarkannya, yakni mengeluarkan perintah. Kecuali jika kalian melihat pelanggaran, yakni kekufuran yang nyata, yakni yang nyata dilakukan oleh pemerintah ataupun menyuruh kita melakukan kejahatan dan sebagainya, dan pada kalian telah ada bukti-bukti, yakni dalil-dalil daripada Allah SWT yang menunjukkan bahawa itu adalah kejahatan, kemungkaran yang menyangkut hal tersebut, yang menyangkut hal pemerintahan, dan kami juga berbaiat untuk selalu berkata benar. Qulil haqq walau kana mur. Katakan benar walaupun pahit sekalipun. Dan saya katakan tempori, ayatul munafiki thalathun. Tanda munafik itu tiga. Pertama, bila berkata bohong. Lihat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang melarang kita bercakap bohong. Dan kami juga berbaiat untuk selalu berkata benar. Di mana sahaja berada. Di mana sahaja. Di Singapura, di Malaysia, di Indonesia. Di mana sahaja. Tanpa merasa takut terhadap cemoohan orang-orang yang mencela dalam menjunjung agama Allah. Apabila yang dikatakan agama, katakanlah benar. Di mana pun kita berada. Walaupun dicemooh oleh manusia. Terutama orang-orang yang dikatakan seperti kita, talibul ilm, ataupun da'i. Apa itu da'i? Penyampai kebenaran. Itu da'i, penyampai kebenaran di mana pun dia berada. Dia mesti bercakap benar. Walaupun dicemooh. Walaupun dipulaukan. Walaupun kita diugut. Kena cakap benar. Kecuali kalau memang sudah membahayakan, itu diberhentikan dulu. Jangan disampaikan. Sebab Mu'az bin Jabal pernah diberitahu Rasulullah, kalau kau sampaikan, kau akan dibunuh. Nanti dulu jangan sampaikan. Ya kan? Ataupun majlis orang yang tak suai kita menyampaikan dakwah di situ. Orang sedang baca tahlil, kita datang. Kita katakan tahlil bid'ah. Boleh? Itu majlis orang yang buat entah. Kalau orang bertanya kepada kita dalam hal-hal yang tak berkaitan dengan majlis tu di situ, itu boleh kita jawab. Tapi kalau masa itu, nanti dulu. Sebab boleh bergaduh. Ini uslub. Ya kan? Kita katakan, ini bid'ah. Bergaduh dia. Tuan rumah kan? Mencemooh kita, bukan cemooh saja, tapi dakwah kita tidak akan diterima langsung oleh mereka. Okey, kita teruskan. Hadis ini adalah hadis muttafaq alaih. Cuba kita ambil kandungan hadis. Baiat yang disyariatkan tidak sah kecuali kepada Nabi atau pemimpin kaum muslimin yang agung. Pemimpin kaum muslimin yang agung yang menjalankan hukum-hukum Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah khalifah. Dia katakan khalifatul kubra. Khalifatul kubra adalah khalifah yang dilantik oleh semua umat Islam. Semua kepimpinan Islam. Itu khalifatul kubra. Sampai orang kafir pun akan katakan itu khalifah antum. Tapi sekarang yang ada bukan khalifah, yang ada pemimpin. Jadi kalau ada khalifah, kita wajib baiat kepadanya. Kalau tidak berbaiat, maka kita akan mati jahiliyah sebagaimana hadis Muslim tadi. Man mata laisa fi unukihi bai'atan famata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati sedangkan dia tidak berbaiat, maka matinya mati jahiliyah. Makanya baiat hanya kepada khalifah. Malaysia ada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Najib. Tak perlu baiat dengannya. Tapi taat dan patuh kepadanya wajib. Indonesia ada pemimpin Bambang tu. Baiat kepadanya tidak wajib. Tetapi kita kena taat dan menjaganya. Begitu juga negeri-negeri Islam yang lain. Tetapi kalau muncul khalifah, maka kita wajib baiat. Dan sekarang yang ada juga baiat-baiat. Tetapi bukan baiat kepada khalifah. Baiat kepada ketua-ketua yang dilantik oleh jamaah. Misalnya JI, Jamaah Islam, yang asalnya macam-macam namanya, asalnya DI. Asalnya bukan DI, N11. Negeri Islam Indonesia. Bila nama Melayu ni, mereka rasa tak sesuai. Negeri Islam Indonesia. Maka tukar bahasa Arab. DII. Daulah Islam Indonesia. Tetapi bila dapat sambutan orang Malaysia dan Singapura, orang Brunei dan orang luar Indonesia, dia lari ke Malaysia, maka ditukar nama dengan DI. Daulah Islam. Dan di Singapura ada juga yang asalnya daripada Indonesia, LDII. Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dia bergerak di sini dan orangnya, pengikutnya ribuan. Dan kebanyakannya orang muda. Mereka juga mewajibkan baiat. Dulu di Indonesia, mubalighnya, ketuanya, itu Nasifan. Nasifan Asyakir, Abdurrahman. Subhanallah. Dulu Monib, ingat tak Monib? Itu bukan Abdullah Songkar. Abdullah Songkar itu JI. Ini LDII. Dia sudah mati. Abdullah Songkar juga sudah mati. Abdullah Songkar adalah ketua JI. Nasifan Asyakir, dia ketua yang dihantar ke Malaysia tapi sudah mati. Dia ketua LDII. Asalnya apa, Jamaah Islam. Pernah dengar Jamaah Islam? Asalnya Jamaah Islam. Jamaah Islam Indonesia. Tapi ditukar. Dulu antara pengikutnya, pelakon Indonesia. Ya, banyak pelakon-pelakon ikut di dalamnya. Kemudian oleh kerana pertubuhan ini diharamkan, maka mereka tukar dengan LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dan di Indonesia berkembang sampai sekarang, dan di Singapura juga, serta di Malaysia berkembang. Di Singapura ramai pengikutnya. Ramai pengikutnya yang tobat ikut kuliah kita. Ramai pengikutnya yang tobat dan ikut kuliah kita. Dan saya diberi maklumat tentang gerakan ni. Cuma saya nak ingatkan kepada antum, antum jangan bersatu dengan mereka. Sebab mereka adalah bersatu untuk berpecah. Bersatu untuk keluar daripada sunnah. Sebab Islam cuma ada satu manhaj. Mereka mengkafirkan orang yang dikeluar kelompoknya. Mereka mengatakan kalau tidak belajar daripada guru mereka atau mubalik-mubalik mereka, maka orang itu tidak sah akidahnya, solatnya, apa saja. Sebab mereka ada satu teori mangkul. Mangkul. Artinya kalau sembahyang kamu tidak mangkul, maka sembahyang kamu tidak sah. Akidah kamu tidak mangkul, maka akidah kamu tidak sah. Kalimah mangkul ini tak akan dikeluarkan kecuali anda sudah terpikat dan menjadi ahlinya, sudah baiat, maka disuruh mengambil satu kaedah mangkul. Mangkul ni dari bahasa Arab, nakhalah. Mangkul, menyalin. Artinya kalau sembahyang, kamu tidak boleh sembahyang kecuali sudah mangkul daripada guru mereka. Guru mereka ini mangkul atas sampai kepada Nabi. Lihat? Sedangkan kalau kita belajar jarawat ta'dil, kalau kita belajar ilmu sanad, bukan sembarangan kita nak ambil perawi ni. Dia boleh ambil perawi dari atas sampai kepada dia. Jadi dia merayualah hadis. Hadis apa tentang? Tentang sembahyang. Sedangkan kita tengok sembahyangnya, subhanallah. Mereka mengaku mangkul dari Nabi sembahyangnya. Artinya disayang daripada Nabi. Turun sampai dia. Diriwayatkan sampai kepada dia. Tapi kita tengok sembahyangnya, subhanallah. Sembahyangnya sembahyang apa saya tak tahu. Cara dia takbir. Tanya hadisnya. Pun tak tahu apa hadisnya. Yang penting takbir. Rukuk, sujud dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, gulungan ini ada di Singapura. Siapa dia gulungan? Jadi dikatakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. JI sudah habis ditangkap. Tapi yang ini saya tak tahu ke mana akhirnya. Saya tak tahu, Allah alam. Apakah dia akan seperti JI? Tapi semoga kerajaan Singapura mengawasi mereka. Kerana mereka membaiat kepada kepimpinannya. Bila baiat, artinya tak setia. Kalau kepimpinan mengatakan buat itu, dia akan buat. Sebab mereka pakai hadis ni. Mereka mengatakan surah baiat untuk mati baiat. Faham? Seperti sufi. Baiat untuk mati. Seperti apa lagi di sini? Syiah. Dia juga ada sistem baiat. Dia untuk mati. Jadi anda ingatkan kepada antum sekalian, tidak ada baiat kecuali kepada Khalifah Al-Kubra. Ulang lagi sekali. Tidak ada baiat. Katakan kepada isteri kita, katakan kepada anak-anak kita, katakan kepada keluarga kita semua. Tidak ada baiat kecuali dengan khalifah. Siapa yang mengatakan boleh baiat, bawa hujah. Bawa hujah. Bawa dalil. Kalau tak bawa dalil, tak bawa hujah, Itu bukan orang yang benar. Itu orang yang melalut. Jadi saya lihat di sini, poin yang pertama, baiat yang disyariatkan tidak sah kecuali kepada Nabi atau pemimpin kaum Muslimin yang agung, yang menjalankan hukum-hukum Allah. Bukan yang di-Pertuan Agong, ya? Di Malaysia ada yang di-Pertuan Agong, bukan itu. Dan baiat lainnya, seperti baiat kepada para syekh dari kaum Sufi. Boleh tak? Tidak boleh. Atau pemimpin kelompok-kelompok Islam. Maka semuanya itu termasuk baiat baru ataupun bid'ah. Baiat baru atau bid'ah yang tidak mempunyai dasar pijakan sama sekali. Tidak ada dasar daripada sunnah sama sekali. Baiat kepada imam. Baiat kepada imam yang agung tidak boleh dilakukan kecuali dengan rangka mentaati Allah. Yang ini, imam yang agung dimaksudkan adalah Khalifah Al-Kubra. Imam yang agung adalah Khalifah Al-Kubra. Mentaati imam, pemimpin, kaum muslimin dalam hal kebaikan merupakan satu hal yang wajib. Mentaati lain, membaiat lain. Mentaati lain, baiat lain. Mentaati imam, pemimpin, kaum muslimin dalam hal kebaikan merupakan satu hal yang wajib. Baik dalam keadaan senang, terpaksa, sulit maupun lapang. Meski hal itu harus menyalahi keinginan hawa nafsu kita. Nilai ketaatan dalam segala yang disebutkan di dalam hadis ini adalah merupakan penyatuan kalimat kaum muslimin dan penyingkiran perselisihan dalam barisan mereka. Kenapa? Kalau kita tak taat kepada pemimpin, kita akan berpecah belah. Perpecahan ini menjadikan Allah tarik kekuatan kita. Dan kalau negeri Islam berpecah, musuh bila-bila boleh masuk. Kekuatan kita bila kita bersatu. Kalau kita berpecah, maka kita tidak akan diberi kekuatan oleh Allah. Malah kekuatan kita akan ditarik bila kita berpecah. Makanya di dalam negeri Islam tidak ada dikatakan parti pembangkang. Ada separuh mengatakan parti Islam. Kalau parti Islam bermakna politik Islam. Dalam politik Islam tidak ada pembangkang. Okey. Buktinya, kata Rasulullah, berpeganglah kepada sunatku dan sunat Khulafa Ar-Rashidin. Faham tak? Tamaksaku bisunnati wa sunnatul Khulafa Ar-Rashidin. Berpeganglah kepada sunatku dan sunat Khulafa Ar-Rashidin. Kenapa disebut sunat Khulafa Ar-Rashidin? Kenapa tidak disebut Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali? Namanya tidak disebut. Tetapi, kekhalifahan dia. Yakni, kesiasahan dia. Kepolitikan dia disebut. Sebab dalam hadis yang lain, hadis Bukhari, kanat Banu Israel tasusuhum ambiyauhum. Dulu, Banu Israel jadi ketua politik mereka, ketua negara mereka, pemimpin mereka adalah Nabi-Nabi mereka. Nabi di sisi Allah semua sama. La nufarriku baina ahadim merusuli. Nabi tidak berbeza. Sebab semua Nabi Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Nabi semua beragama Islam. Jadi agama Islam sama. Dan kata Allah SWT bahawasanya para Nabi itu bersaudara. Okey. Kalau sistem Islam dari dulu, sejak Bani Israel, ketuanya adalah Nabi, tentulah politiknya politik Islam. Begitu juga, kenapa Rasulullah SAW sebut Khalifah Ar-Rashidin, tak disebut namanya? Kerana Khalifah pada versi itu adalah memimpin negara, politik di tangannya, disuruh kita ikut sunnahnya, kepimpinannya Khalifah Ar-Rashidin. Okey. Pada masa itu, pada kepimpinan, yang dikatakan benar-benar siasat Islamnya, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, ada tak pembangkang? Kalau dikatakan parti Islam, itulah parti Islam. Kalau dikatakan kepimpinan Islam, itulah kepimpinan Islam. Kalau dikatakan itu negara Islam, itu sebenarnya negara Islam. Ada khalifah. Pada masa khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang disuruh kita ikut segala-galanya, termasuk politiknya, ada tak? Dikatakan pembangkang. Tidak ada yang ada khawarij. Betul kan? Ada khawarij. Khawarij sejak Rasulullah SAW dah ada. Zulkhawasirah adalah ketua. Orang yang pertama digambarkan Rasulullah SAW sebagai khawarij. Bila? Bila Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah. Tahu ghanimah? Rampasan perang. Ada seorang laki-laki yang botak kepalanya. Dia bangun. Ya Muhammad I'dil. Kata dia, wahai Muhammad, berlaku adillah. Apa kata Rasulullah? Celaka engkau. Wailak. Jika aku tidak adil, siapa lagi nak adil? Kemudian Rasulullah mengatakan, akan muncul dari sulbi orang ini, membaca Al-Quran lebih baik daripada bacaan kamu. Solatnya lebih baik daripada solat kamu. Tetapi, tak sampai ke tenggorokannya. Artinya, dibaca Al-Quran, di mulutnya, di sini, tak sampai ke hatinya. Itulah orang-orang Khawarij. Dan bila zaman Rasulullah SAW muncul di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itulah yang dikatakan, sepakat ahli sunnah wal jamaah mengatakan, siapa yang menentang pemerintah, itulah Khawarij. Siapa yang menentang Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, itu Khawarij. Jadi siapa saja menentang pemerintahan Islam, itu namanya Khawarij. Dan kata Rasulullah SAW, Khawarij kilabunar. Jadi antum di sini, jangan ambil akidah Khawarij. Bermakna kalau kita ada negeri Islam, pemerintahan-pemerintah Islam, kita jangan tentang mereka. Jangan ajak orang-orang di situ untuk menentang pemerintah. Kalau kita ajak, kita buat slogan dan sebagainya untuk menentang pemerintah, kita dimasukkan dalam gulungan Khawarij. Ini masalah besar. Kalau tidak, tak disebut di dalam agama kita. Jadi, antum jadilah orang yang digolongkan ahli sunnah wal jamaah di manapun kamu berada. Ke kami, kita bermanhaj salaf di manapun kita berada. Tak kira di mana bumi Allah. Jadi kalau kepimpinan itu kepimpinan orang Islam, kita wajib taat kepadanya. Jadi walaupun taat, baiat tidak ada. Sekali lagi, baiat tidak ada kecuali adanya Khalifah Al-Kubra. Jadi kalau JI datang ke tempat antum, kalau dia ajak baiat, kita katakan anta ahli bid'ah sebesar-besarnya. Sebab apa? Anta sudah pecahkan manusia. Daripada manhaj salaf kepada manhaj JI. Ataupun LDII. Yang ada di Singapura sekarang. Ataupun Syiah. Ataupun Sufi. Kalau mengajak kepada bai'at kepada ketuanya, kita katakan ini adalah bid'ah paling besar. Kullu bid'atin wa kullu dalalatin. Berjaga-jagalah ya. Jangan sampai kita jadi ahli bid'ah. Kita teruskan. Dilarang memberontak kepada pemerintah. Lihat. Dan memerangi mereka meskipun mereka dalam keadaan fasik. Seperti Hajjaj As-Sakafi. Hajjaj sahabat dibunuh. Tetapi bila turun ke Madinah, ya, di gubernur Iraq, dia turun ke Madinah, dijadikan apa? Imam. Oleh kerana sebelum sembahyang dia minum apa? Warnanya warna teh juga mungkin. Tapi rasanya lain. Warna macam warna teh. Lepas dia minum, dia pun semacam. Jadi imam. Bila imam sembahyang subuh, berapa rekaan? 4 rekaan. Patut semain 2 rekaan. Dia semain 4 rekaan. Ditanya oleh Ibn Abbas atau Ibn Mas'ud, ya Hajjaj, kenapa engkau sembahyang 4 rekaan? Apa kata Hajjaj? Nak tambah lagi ke? Dia dah sembahyang 4 rekaan. Sebab dia mabuk. Tetapi tak ada orang pun angkat pedang, ya Hajjaj, engkau sudah bid'ah. Tak ada. Walaupun dia fasik. Hajjaj adalah fasik. Sebagaimana disepakati dijelaskan oleh Ibn Taymiyyah. Anda tak berani katakan fasik. Tetapi Ibn Taymiyyah dalam kitabnya mengatakan bahawa Hajjaj seorang yang fasik. Tetapi itu antara dia dengan Allah. Dia tetap pemimpin yang baik. Untuk mengurus negara. Dia pemimpin yang bijak. Lihat dia. Pemimpin yang bijak. Jahat. Jahat tapi bijak. Sehingga musuh tak boleh masuk. Lebih baik daripada pemimpin yang baik tapi bodoh. Ini dijelaskan oleh Imam Ahmad. Pemimpin tu baik sekali. Alim warak tapi bodoh. Tak pandai mengurus negara. Maka Hajjaj pada masa itu dia bijak. Sehingga musuh tak boleh masuk ke negeri Islam. Tapi dia fasik. Maka kefasikan antara dia dengan Allah. Kita tak kacau. Sehingga di sini dilarang memberontak kepada pemerintah dan memerangi mereka meskipun mereka dalam keadaan fasik. Sebab keluar dari pemerintah ataupun keluar dari pemerintahan mereka hanya akan menimbulkan kerosakan yang lebih parah dari kefasikan mereka. Kalau fasik dia seorang, kalau dah timbul fitnah, subhanallah satu negara habis. Sehingga dengan tidak keluar dari pemerintah, yakni tidak keluar daripada ketaatan mereka, itu akan mengakibatkan bahaya. Maaf ya. Saya baca lagi sekali. Sehingga dengan tidak keluar dari pemerintahan mereka itu akan mengakibatkan bahaya yang lebih ringan. Yakni kalau tak keluar daripada pemerintah, kita akan menghadapi bahaya ringan. Tapi kalau keluar lebih besar. Sebab bila berpecah, musuh mudah masuk ke dalam negeri tersebut. tidak menentang pemimpin kecuali jika telah nampak kekufuran secara nyata dan dari mereka. Pada saat seperti itu, maka wajib menentangnya dan membela kebenaran. Tapi itu kalau pakainya. Sebab kesalahan pemimpin bukan sembarangan kita menegurnya. Tidak boleh menegur kesalahan pemimpin di khalayak ramai. Tidak boleh menegur pemimpin dengan mewawarkan kepada orang lain. Dia mesti empat muka. Empat mata. Dua orang ni. Itu saja yang dibolehkan. Dan ini saya sudah tulis dalam satu buku. Sikap Ahli Sunnah Wal Jamaah terhadap pemimpin. Jadi mudah-mudahan ini dapat dipahami. Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Sebelum saya lanjutkan ke hadis seterusnya. Kalau ada soalan. Kalau boleh berkaitan dengan ini dulu. Ambil di paltong. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Bolehkah saya mencukur janggut dan memakai seluar pendek sebab harus menjalani reservis? Saya sudah cuba untuk mendapat perizinan dari pemerintah tapi permintaan ditolak. Adakah dalam hal ini kita harus tetap taat kepada pemerintah walaupun pemerintah melarang kita dari menyimpan janggut dan menutup aurat? Ini kesalahan, bukan kesalahan pemerintah, kesalahan orang Islam. Berapa ramai orang Islam yang berjanggut? Kenapa menggali sing tu ya? Menggali itu. Kenapa dibiarkan di manapun dia pakai janggut? Kerana bangsa mereka semua pakai janggut. Pakai serban. Sampai dia dikecualikan pakai helmet tau di Malaysia. Menggali itu tak pakai helmet tak apa. Ya kan? Kerana mereka tidak pernah tinggalkan yang dikatakan sunnah mereka tu. Tetapi orang-orang Islam di Singapura, di Malaysia, jangan cakap janggut. Jangan cakap seluar pendek. Wanita yang wajib tutup aurat pun tak tutup aurat. Bagaimana kerajaan Singapura mengatakan budak kecil disuruh pakai tutup aurat yang maknya buka dedah besar-besar apa ni? Kalau gitu baik, balik asal. Begitu juga kenapa di Singapura kerajaan tidak layan permintaan untuk memakai janggut, kebanyakan mereka tidak berjanggut. Apakah janggut wajib? Kita lihat. Berbelas. Perintah untuk berjanggut. Adapun seluar pendek. Seluar pendek memang di dalam hadis. Auratul rijal bainar rukbah wasurrah. Aurat laki-laki yang wajib ditutup. Antara pusat dengan lutut. Bukan antara pusat dengan lutut benda itu saja. Tutup benda itu bukan itu. Sebab ada orang tafsirkan seperti itu. Aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Benda itu saja ditutup. Yang lain tak tutup. Bukan macam tu. Pastinya daripada lutut sampai ke pusat mesti ditutup. Itu maksudnya. Dan kalau terpaksa, saya katakan ini salah orang kita sendiri. Salah orang Islam sendiri. Orang Islam tak tunjukkan bahawa itu wajib. Kerajaan boleh bawa alasan sebab kerajaan ini kita bukan orang Islam. Kau punya bangsa berapa banyak tu tak pakai janggut. Yang kau ngada-ngada buat apa? Berapa banyak orang-orang kau tu pakai seluar pendek. Yang kau ngada-ngada dikatakan seperti itu. Jadi puncanya adalah orang Islam itu sendiri. Kalau orang Islam dari dulu, dia mewajibkan janggut sebagaimana menggali itu. Sing itu kan wajib kan? Sampai ditocang itu, diatur betul-betul. Ditutup lagi supaya jangan berterabur. Kita tak boleh buat macam tu. Ya kan? Dan mereka pun tak pakai seluar pendek. Ya? Ya. Pengganti helmet tu. Begitu juga, saya dulu ada kawan menggali. Bagi dia rokok haram, Syekh. Kalau hantar pergi dia, pergi rumah dia, isap rokok, mak dia cepat-cepat cuci. Rokok haram. Begitu juga seluar pendek. Tak boleh pakai seluar pendek. Bagi mereka, laki-laki tak boleh pakai seluar pendek. Jadi siapa yang lebih banyak, yang lebih patuh kepada agamanya, tu si kafir tu. Orang Islam, habis. Jadi bukan salah pemerintah. Sebab pemerintah ambil hukum, majoriti orang kita, tak berjanggut. Betul kan? Kita tengokkan masjid. Majoriti berjanggut atau tak berjanggut? Tak berjanggut. Jadi diambil sebagai contoh. Kenapa mereka boleh? Kenapa kau tak boleh? Sebab mereka tidak faham hadis. Mereka pun tak pernah kaji hadis. Dia kaji orang ramai. Orang ramai buat-buat. Jangan pemerintah. Ulama-ulama Singapura macam tu juga. Diikut orang ramai. Orang ramai mengatakan boleh-boleh. Orang ramai mengatakan tak boleh-tak boleh. Kan itu. Hadis ramai. Hadis orang ramai. Kita tak pakai hadis seperti itu. Jadi apa nak buat? Itu kalau dikatakan terpaksa ada satu ayat. Faman itu ragadu bagin wala adin pada isma'alik. Apabila terpaksa tidak ada pilihan, maka tidak ada dosa baginya. Terpaksa saya katakan. Ya, tidak boleh sama sekali kita mencukur ataupun memakai seluar pendek di luar rumah yang dilihat oleh siapa pun orangnya. Okey, teruskan. Ambil soalan tu. Okey, baca yang itu. Baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada yang mengerjakan solat Idul Fitri Adha, maka gugurlah fardu jumaatnya dan ianya dikira sunnah saja. Syukran Ustaz. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Sepakat ulama-ulama sunnah, ahli sunnah wal jamaah yang bermahad salaf, hari raya kalau jatuh pada hari Jumaat, tidak kira hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, orang yang mengerjakan solat hari raya, maka solat Jumaatnya gugur. Tidak wajib sembahyang Jumaat. Tetapi kalau nak pergi sembahyang Jumaat, sunnah saja. Cuma sebahagian ulama kita mengatakan sembahyang Zuhur wajib. Albani mengatakan sembahyang Zuhur pun gugur. Kenapa? Tidak ada satu waktu, sembahyang waktu tersebut dua kali. Okey. Kalau sembahyang Jumaat itu pengganti Zuhur, dan sembahyang Jumaat, mana boleh sembahyang Zuhur? Okey. Kalau sembahyang hari raya itu pengganti Jumaat, bermakna kalau orang sembahyang raya, Jumaat gugur, Zuhur juga gugur. Tapi mengikut Syekh bin Baz, mengikut Syekh Utsaimin, Syekh Jibrin dan banyak lagi, mereka mengatakan Zuhur tetap wajib. Itu pendapatnya. Jadi besok yang berkorban ni, yang menyembelih korban, mungkin ada yang pergi sembahyang Jumaat, dia pergi, tak ada masalah. Itu sunnah. Ada yang sembahyang Zuhur. Ya, silakan. Kerana Syekh Salaf antaranya Utsaimin, gurunya bin Baz, Jibrin dan sejumlah ulama-ulama Salaf di Saudi mengatakan wajib sembahyang Zuhur. Tetapi Albani pakar hadis mengatakan tidak wajib. Jadi kalau nanti berkorban ada yang sembahyang, ya silakan. Ada yang tak sembahyang, jangan dikomen. Jangan katakan kafir. Sebab saya dikafirkan oleh mereka yang belajar dengan Ustaz Salaf juga tetapi dia tak faham kaedah belajar. Saya dikafirkan Syekh. Ustaz Rasul kapi. Jangan belajar dengan Ustaz Rasul. Mentang-mentang dia dah tinggalkan, kita dapat guru baru. Dia katakan, jangan belajar dengan Ustaz Rasul kapi. Cuba tengok channel dia. Boleh tak sembahyang Zuhur? Bila hari raya, tak sembahyang. Albani kalau gitu kapi ya? Oh, Albani lain. Ya, Syekh. Albani lain, anak lain. Ambil fatwa dia lain. Sama saja. Sebab dah marah, jadi dicari kesalahan. Kesalahan-kesalahan seperti inilah yang mereka jadikan kita berpecah belah. Jadi ada khilaf di antara ulama. Apakah sembahyang Zuhur atau tak sembahyang Zuhur? Ya, kalau nak sembahyang Zuhur silakan. Kalau tak sembahyang Zuhur pun kita katakan tidak ada satu waktu Zuhur misalnya diulang solatnya. Tidak ada Zuhur dua kali. Malah witir pun tak ada dua kali. La witrani fil lail. Kata Nabi tidak ada dua sembahyang witir, tak ada dua kali. Jadi kalau kita dah sembahyang Zuhur, tentulah kalau raya gantinya sembahyang raya. Sebab sembahyang raya pengganti sembahyang Jumaat. Apakah dua wajib? Tak ada. Jadi kita katakan, ya. Orang yang mengerjakan, teruskan. Orang yang tak mengerjakan, kita jangan kafirkan. Tolong ini dipahami. Dan tidak kita berpecah, terus berpecah, terus berpecah. Lama-lama di mana jamaah, saya tak tahu. Semua mengaku salaf. Lama-lama salaf berapa banyak salaf di Singapura. Salaf ustaz ni, salaf ustaz ni. Lama-lama, subhanallah. Macam orang bid'ah jadinya berpecah. Wallahu a'lam, ambil lagi satu soalan kemudian kita kembali kepada hadis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengusap sepatu kuda, kita harus wajib bersuci, berwuduk. Andainya wuduk kita batal, bolehkah kita mengusap kuda selain sepatu kulit yang badan atau apa-apa jenis sarung kaki yang boleh digunakan sebagai kuda? Masalah khauf ni disamakan oleh Imam Syaukani dalam bukunya Nailul Athar, Jawrab Stokin. Masalah ni pun masalah khilaf banyak. Mereka mengatakan kalau nak pakai khuf atau stokin, kena uduk dulu. Nanti kalau dah beruduk, kalau dah batal nak beruduk, kalau pakai stokin, cukuplah sapu di atasnya. Kalau tadi sebelum pakai stokin tak beruduk, tak boleh sapu di atasnya. Ya, Syekh. Ini juga masalah khilaf. Tak pernah Rasulullah SAW mengatakan engkau nak pakai sepatu ni, sepatu khuf, mesti beruduk dulu. Tak pernah. Kalau batal, nak ambil uduk, kalau tak pernah beruduk sebelum pakai khuf, maka tak boleh sapu di atasnya. Tak ada. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan beruduk dulu. Tidak ada. Khuf disamakan oleh Imam Syaukani dan imam-imam lain sama seperti stokin. Tadi saya pakai stokin. Ini saya masih pakai. Saya ambil uduk, saya tak buka stokin saya, saya sapu di atasnya. Saya nak ikut sunnah. Saya nak ikut sunnah. Kalau saya buka, tak ikut sunnah. Bila saya nak hidupkan sunnah, masa sekarang? Jadi tuan-tuan di depan saya ni, muslimah di belakang lagi-lagi muslimah. Ambil wudu, dia pakai stokin. Sunnahnya jangan buka stokinnya, sapu sekali saja. Sama ada dari atas ke bawah, daripada atas ke bawah. Gini, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Jangan di tepi. Kalau di tepi tidak ada. Itu sebab kata Ali, kalau Islam tu pakai akal, tentulah menyapu khuf bukan di atasnya, tapi di bawahnya. Jadi pakai stokin tak payah buka. Sapu di atasnya saja. Dua kali, tiga kali, tak sekali. Jangan sampai tiga kali. Basah stokin hantar nanti. Begitu juga sepatu, sekali saja. Siapa suruh tiga kali? Sekali saja. Seperti kita menyapu muka dengan debu semasa tayamum. Jangan satu kali, dua kali, tiga kali. Allahu Akbar. Ini kerja bodoh. Sekali saja. Jadi siapa yang pakai stokin, siapa yang pakai stokin, sapu di atasnya. Tiba-tiba sembahyang buka. Tak batal. Sebab itu bukan yang membatalkan. Yang membatalkan wuduk keluar satu apa saja perkara dari dua jalan. Dari depan, daripada zakat ataupun dari faraj, ataupun dari belakang, daripada dubur. Apa saja yang keluar. Maka itu membatalkan. Ya? Ataupun bersetubuhan. Bersetubuhan itu batal. Sebab bila bersetubuh keluar mazi itu batal. Dan bila bersetubuh, mewajibkan mandi hadas. Jadi insyaAllah. Ya? Okey. Subjek kita yang kedua malam ni apa dia? Setiap hari saya janjikan. Ini sudah habis? Dah selesai ni? Tak faham juga. Sambung ya? Okey. Kita ambil, kalau tak salah saya, berkaitan dengan apa? Akikah. Kita ambil yang berkaitan dengan akikah. Siapa yang belum memiliki buku dapatkan di belakang ya. Bukunya masih ada insyaAllah. Hari ini berapa hari bulan sahabat? Kalau ada soalan tentang korban, silakan. Kalau ada. Teruskan, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Ada ulama yang mengamalkan amalan zikir di bulan Zulhijjah. 1000 kali, La ilaha illallah. 1000 kali, selawat atas Nabi. 100 kali, surah Al-Ikhlas. 100 kali, Astaghfirullah. 100 kali, Ya Latif. 100 kali, Ya Jabbar, Ya Ghaffar, 100 kali, Ya Mu'annil Azim. Adakah sunnah untuk amalan ini? Bolehkah Ustaz jelaskan? Barakallahu fiik, Ustaz. Salah seorang daripada antum cuba jawab. Apa hukumnya? Bid'ah. Bukan seorang, ramai-ramai. Bid'ah, siapa suruh? Tidak ada dari hadis yang sahih mengatakan bulan sekian, anda kena baca sekian ribu, sekian ribu, sekian ribu. Ini amalan ciptaan orang-orang penyesat di permukaan bumi ini. Siapa dia? Sufi. Ini tak ada kerja lain. Zikir aja. Sedangkan zikir yang paling afdal adalah solat. Zikir yang paling afdal adalah baca Al-Quran. Zikir yang paling afdal adalah La ilaha illallah. Afdal zikri annahu la illallah. Adapun menyebut apa yang dikatakan tadi, itu tidak ada dalam Islam. Tak ada sama sekali. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mengerjakan satu amal yang bukan daripada perintah kami, maka amal itu tertolak. Raddun, Baghawi mengatakan, Imam Baghawi mengatakan bid'un. Jadi jangan buat bina. Mereka kadang-kadang nak tunjuk apa? Nak tunjuk hebat. Imam-imam sufi ni ataupun ketua-ketua sufi nak tunjuk hebat. Bila banyak zikirnya, hebatlah dia. Sebab mereka suka berzikir. Sedangkan kalau banyak, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia jadikan kita semua. Untuk apa? Untuk diuji siapa di antara kita yang baik, paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak. Orang sufi bukan paling baik, paling banyak. Baik tak baik, niat saja katanya. Niat baik cukup. Sedangkan ibadah tu syaratnya dua. Pertama niat kerana Allah. Kedua, itibak. Senang kan? Mereka tak itibak. Itibak masalah katanya tak ada dalam Islam. Sedangkan itibak tu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu adalah dalil paling kuat. Bermakna kalau kita nak beribadah, perlu ada dalilnya. Tadi dalilnya. Ataupun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih hada. Itu adalah satu daripada dalil yang banyak lagi dalilnya. Nak beribadah dua, ikhlas dan ittiba'. Okey, kita lihat bab korban dah selesai, bab akikah. Sama-sama kita lihat bab 75. Perkara-perkara yang sunnah. Terdapat beberapa amalan sunnah yang baik dikerjakan bagi mereka yang sedang melakukan ibadah korban antaranya. Antaranya, lihat. Pertama, seluruh sisi keluarga yang telah terlibat dengan ibadah korban dilarang dari mencabut, membakar, mencukur atau menggunting rambut dan bulu ari-ari, bulu ketiak, bulu kemaluan, bisai, janggut dan semua bulu yang terdapat di kulit tubuh. Berapa hari yang lalu, Hasan Din, itu ulama yang diangkat oleh raja sebagai ulama istana, di TV ditonton oleh jutaan manusia, apabila ditanya tentang tidak memotong kuku, tidak memotong rambut bulu ari-ari, tak ada hadisnya. Berani dia berbohong. Hadisnya paling-paling hadis Muslim, paling-paling dua hadis yang saya muatkan di sini. Jadi semalam ada orang bertanya, siapa ikut patok dengar. Satu orang bertanya, ya ustaz, ada seorang ulama di TV, apabila ditanya apa hukumnya tidak memotong kuku, tidak menggunting rambut ataupun tidak memotong bulu hari-hari, katanya tak ada hadisnya. Ya Syekh, kalau dah bodoh, cakaplah bodoh. Allahu a'lam lagi senang. Tetapi kalau anda katakan tidak ada, anda sudah membohongi satu hadis. Atau dua hadis atau tiga hadis. Lihat. Apa kata Rasulullah SAW? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu hadis Muslim. Hadis sahih. Tak dipertikaikan sahihnya. Siapa berbohong denganku? Sekali saja. Man kadzaba. Bukan kadzaba. Kalau kadzaba berulang-ulang. Siapa berbohong atasku sekali saja, maka bersedia satu bangku daripada neraka. Bertobatlah wahai Hasan Din. Saya boleh sebut sebab apa? Dah terlalu ramai orang mendengar. Maka saya kena sebut. Hasan Din yang lakukan seperti itu. Bukan calang-calang orang. Dia ditakuti kerana ilmunya. Macam kita, ditolak-tolak. Subhanallah. Nanti kita lihat hadisnya. Sebentar lagi kita lihat hadisnya. Tapi kita baca penerangannya dulu. Menurut para ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah. Dia bermazhab Syafi'i kan? Dengan Syafi'i pun dia berbohong. Dan sebahagian dari kalangan ulama Hambaliyah mengatakan adalah disunahkan bagi mereka yang mahu mengerjakan ibadah korban agar tidak mencukur rambut dan bulu ari-ari serta tidak memotong kuku setelah masuk bulan Zulhijjah, satu hari bulan Zulhijjah, sehingga dia selesai berkorban. Di mana kita boleh ambil kenyataan ini selepas ini hadis? Dalam buku Bidayatul Mujtahid, jilid pertama, halaman 424. Bidayah Al-Mujtahid, jilid pertama, halaman 424. Saya terjemahkan ni. Kalau nak lihat bahasa Arabnya, ambil ni begitu. Dilarang memotong dengan sengaja, menggunting atau memotong kuku setelah menyedari telah masuk satu hari bulan Zulhijjah. Sekarang berapa hari bulan Zulhijjah? Iya. hingga ke hari korban. Bila kamu berkorban, kalau berkorban 10 hari bulan, ia 10 hari bulan berboleh. Kalau yang 11, yang ini di hari Tashrik. Hari Tashrik ada 4 hari, 10, 11, 12 dan 13. Sebelum kita korban, tidak boleh dipotong. Okey? Kalau dipotong pun tak kena dam. Tak kena kafarah, tak kena denda. Tapi hilang pahala lah. Ya? Kecuali jika patah dan tidak disengajakan, maka ia boleh dipotong. Berkata Imam Syaukani bahawa hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan memotong rambut, bulu, ari-ari dan memotong kuku adalah berpihak kepada pendapat yang menghukum haram. Katanya haram dipotong. Itu Imam Syaukani. Kita boleh lihat dalam bukunya Al-Athar jilid kelima 201. Dari jilid keempat kelima tu ada memperkatakan tentang ni, tentang haji dan kurban. Imam Syaukani, subhanallah, bukunya Al-Athar berapa jilid? Makanya Hasan Din kena bertobatlah. Keluarkan fatwa, juta manusia melihat. Dia dianggap sebagai ulama, tapi sayang janggut pun tak ada, Syekh. Licin habis. Itu Hasan Din, kata boleh tengok. Kita bukan nak menghinanya, tetapi ini satu inzar bagi mereka. Lihat sabda SAW. Sabda ini adalah Muslim. Hadis Muslim. Mengapa Harun Din berani? Bukan Harun Din. Harun Din abang dia. Hasan Din. An ummi Salamata radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qala idza ra'aytum hilala dhil hijjati wa arada ahadukum an yudhahya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu telah melihat anak bulan Zulhijjah, yakni satu hari bulan Zulhijjah, dan salah seorang dari kamu hendak berkorban, maka hendaklah dia menahan dirinya dari memotong rambut dan kukunya. Lihat di bawah. Ya, hadis riwayat Muslim. Nombor hadisnya 1977. Hadis dari Ummu Salamah. Okey, hadis kedua. Hadis kedua pun masih hadis Muslim. Man kana lahu dhibh yadhbahu fa idza ahalla hilalu dhil hijjah fala yu'khadhanna min sya'rihi wa atfarihi hatta yudahhiya. Barang siapa yang memiliki binatang kurban, yakni binatang sembelih untuk disembelih atau untuk dijadikan binatang kurban, maka apabila masuk bulan Zulhijjah, satu hari bulan Zulhijjah, maka janganlah sekali-kali memotong rambutnya dan kukunya sehingga dia berkorban. Hadis ini yang kita baca ni, hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Okey, hadis ketiga. Tiga hadis. Dia tak jumpa macam mana ya, ulama besar, tapi tak jumpa hadis ni. Saya bingung juga di bawahnya. Tentu kalau ada saya di situ, saya bercakap, orang tak mahu terima cakap saya. Saya tak ada pangkat, tak ada kedudukan. Dia ulama istana. Istana, raja-raja melindungi kerana agama di Malaysia di bawah payung kuning raja. Raja saja boleh mengatakan iya atau tidak. Jadi ulama'nya yang jadi pemimpin di situ, kalau ini jawapannya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ini masalah besar. Kata Rasulullah, khudu'ani manasik aku. Ambil daripada aku, cara kamu kerjakan manasik. Ini manasik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Bahwasanya salatku dan nusuk. Nusuk apa dia? Korban. Kalau di Mekah haji, tapi di negeri kita korban. Kalau korban itu untuk Allah, ikuti apa perintah Allah dan Rasulnya apabila kita mengerjakan korban. Sebab kata Rasulullah, khudu'anni manasikakum. Ambil daripada aku cara kamu kerjakan manasik. Saya tak tahu macam mana nak buat sekarang. Sebab kata Rasulullah, min asyrati sa'ah ayyul tamasal indal asagir. Di antara tanda-tanda hampirnya, dekatnya kiamat, dipelajari, diambil ilmu dari kalangan ahli. Ahli bina asagir apa namanya? Ahli bina, inilah zamannya. Apa kata Imam Syafi'i? Anda nak kenal orang bid'ah, tengok mukanya. Cukup janggut bid'ah. Habis cerita. Senang aja. Nak tengok orang bid'ah, tengok mukanya. Lihat dia, ada sahabat tiga lai ke empat lai. Dalam riwayat, sahabat tiga atau empat lai. Janggutnya. Bila Rasulullah SAW tengok, Rasulullah SAW senyum. Suka. Suka hati. Tapi, persepsi dia, Rasulullah SAW ketawakan dia. Balik cukup, kan? Tiga empat lai aja. Kata orang sekarang apa? Macam petang. Macam tiang. Kalau Malaysia tu, tiang telefon lah. Masih pakai tiang. Sini tak pakai tiang lagi. Bila datang, menemui Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tak mau tengok lagi. Kata Rasulullah SAW tadi, malaikat ni bergantungan di janggutnya. Tapi bila engkau cukur, langsung tak ada. Rasulullah SAW tak suka. Ada perasaan, Ustaz, macam mana saya nak piara janggut saya 2-3 lai? Walaupun 2-3 lai. Ya? Apa lagi yang dah banyak? Jadi, ini satu peringatan. Jadi, dia ketua ulama di sana. Kita tengok sendiri nanti. Tengok kat YouTube. Ya? Hasanuddin. Ulama istana. Anda klik akan keluar berapa banyak ada ceramah-ceramah. Kalau dipakaikan telkung, habislah. Dipakaikan lipstick. Dipakaikan eyeshadow. Merah ni, habis. Ya? Kita bukan menghina dia. Tapi ini satu pelajaran bagi kita. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala membezakan laki-laki dengan perempuan mukanya. Apa dia bentuknya? Laki-laki dia kasi janggut. Ada perempuan berjanggut? Ada perempuan berjanggut? Tak ada ya. Kalau ada pun nadiran kata orang Arab. Jarang-jarang ada. Subhanallah. Kita teruskan lagi. Saya berniat bukan nak menghina dia. Tidak. Tetapi ini diperingatkan supaya jangan ambil contoh dari dia. Saya sebut ni supaya jangan ambil contoh dari dia. InsyaAllah. Dan mengumpat orang seperti ini dibolehkan. Supaya orang jangan pergi dan ambil apa daripada dia. Sebagaimana Imam Ahmad memperkatakan tentang Al-Karabisi. Bila Al-Karabisi, di zaman Imam Ahmad, dia seorang yang hebat juga. Tetapi dia mengajarkan kepada anak muridnya ilmu-ilmu firasat. Ilmu firasat ni ilmu bid'ah. Boleh bawa syirik. Bila diadukan kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad tahu bahawa orang seperti ini kalau ditegur tidak akan makan tegur, tidak akan didengar, maka kata Imam Ahmad, engkau jangan belajar dengannya. Engkau jangan belajar dengan orang yang belajar dengannya. Engkau jangan bercakap dengannya. Engkau jangan bercakap orang yang bercakap dengannya. Akhirnya, Al-Karabisi diboikot, mati, tak ada orang nak urus. Kalau keluarga dia tak upah orang, urus mayat dia sudah jadi bangkai dalam rumahnya. Sampai macam itu tindakan orang Islam terhadap orang-orang yang merosakkan agama melalui mulutnya dan perbuatannya. Allahu Akbar. Takutilah ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita amanah paling besar. Apa amanah paling besar? Islam agama kita ni. Jagalah dengan sempurna. Okey, kita Saudara Monib, kita lihat. Menurut Imam Nawawi, Imam Nawawi adalah pembesar mazhab Syafi'i. Ulama yang paling agung di antara ulama-ulama mazhab Syafi'i inilah Imam Nawawi. Tak ada yang lain di Imam Nawawi. Yang kedua baru Imam Ramli. Lihat bukunya. Imam Nawawi walaupun hidupnya tak sampai 50 tahun, ilmunya seolah-olah dia hidup 1000 tahun. Kenapa saya katakan seperti itu? Ilmunya hidup sampai sekarang. Jadi rujukkan. Contohnya sekarang, apa yang kita rujuk daripada Imam Nawawi tentang fatwanya yang diambil, diistinbat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud dari larangan tersebut ialah dilarang memotong kuku dengan gunting dan sebagainya. Dilarang menggunting, memotong rambut sama ada membotakkan rambut, kepala yang dicukur, memendekkan, mencabut, membakar atau selainnya. Termasuk dalam hal ini, dilarang memotong bulu ketiak, misai, bulu kemaluan dan bulu yang ada di seluruh badan. Lihat dalam Syarah Muslim, jilid ke-13, nombor hadisnya 138. Dan Imam Qatadah dan sebagainya menjelaskan seperti itu. Dan banyak lagi kalau kita nak ambil fatwa para imam, saya tak mau tebalkan. Kalau nak ditebalkan, memang banyak lagi fatwa, 10-20 fatwa, jadi tebal. Cukuplah ulama-ulama yang kita kenal seperti yang mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, begitu juga seorang lagi Ibnu Qudamah Al-Hanbali. Jadi cukuplah ya dua mazhab ni. Okey, halaman 78 nombor 2 adalah sunnah bagi mereka yang berkorban agar makan daging dari sembelihannya. Sunnah saja. Ada yang tak makan kan? Ada yang tak makan daging misalnya. Tak ada masalah. Membagi-bagikan sebahagian dagingnya, bersedekah dan menyimpan dagingnya yang berlebihan. Cuma minta maaf saya katakan. Sekali lagi saya katakan. Kita diizinkan 1/3 daripada daging yang kita sembelih. Kambing bagaimanapun besarnya, lebih-lebih 16 kilo, biasanya 15 kilo. Okey. Kalau 15 kilo, kalau 1/3, mana 5 kilo? Jadi orang yang korban 1 ekor, dia boleh bawa 5 kilo. Yang korban 2 ekor boleh bawa 10 kilo. Kami memang buat 5 kilo, 5 kilo. Untuk orang kampung kami ketepikan nanti. Sebab kita dulukan yang berkorban. Mungkin orang kampung tengok keadaan. Kalau banyak kita kasih 2 kilo, 2 kilo. Ataupun 3 kilo. Tengok keluarga ramai kita lebihkan. Okey. Bila antum datang nanti, kalau antum cuma korban satu bahagian, jangan ambil lebih daripada itu. Kecuali kalau antum nak bagi orang kampung antum. Tapi kalau nak jadikan bahagian orang kampung antum, buat di situ, bagaimana orang kampung di situ? Jadi kalau boleh ambil 5 kilo saja. Kalau antum ambil, katakan, saya bukan ungkit tapi ini kejadian setiap tahun. Ada seorang sahabat ini, habis saja dia punya, terus siang-siang dia ambil 5 kilo. 5 kilo. Nanti dah siap-siap semua orang ambil, dia ambil lagi 5 kilo. Nak balik, anak ambil 5 kilo, dia ambil 5 kilo, isteri ambil 5 kilo. Berapa kilo jadinya? Wallah Allah, saksi anak tengok sendiri. Lebih saya. Siap, dia ambil 1 kilo. 5 kilo. Bila orang bagi-bagi-bagi, dia ambil lagi 1 kilo, dah 10 kilo. Nak balik, anak ambil 1 kilo. Isteri ambil 1 kilo, bermakna dah 25 kilo. Bermakna dia bukan berkorban. Dia ambil, dikorbankan orang punya. Itu satu. Kedua, lembu. Nanti dia ambil lagi lembu. Dia ambil lembu sampai dua. Dia ambil, istrinya ambil. Kalau anaknya pun boleh ambil, dia ambil juga. Anaknya dah besar, dia ambil. Berapa kilo dia ambil? Maka saya tengok keretanya penuh. Saya tak boleh tegur lah. Bukan apa, itu bukan milik saya. Milik saya, bukan. Jadi saya minta, sehingga tahun lepas, orang kampung tak dapat daging. Saya sendiri tak dapat daging. Kalau tak buat sup, kita tak makan daging. Sebab apa? Semua dah bagi kepada orang. Adalah agaknya kaki-kakinya. Siapa nak buat kakinya dah letih? Yang ditinggalkan. Ekor apa? Ekor lembu. Siapa nak? Jadi kalau boleh, kita mesti ingat, kita nak berkorban. Bukan nak korbankan orang punya. Faham atau tidak? Kalau kita nak korbankan orang punya, apa arti korban? Kalau anda nak korban, nak daging mewah, Rasulullah SAW biasanya dua. Dua ekor. Sehingga sahabat mengatakan, oleh kerana keluarga dia buat satu ekor, jiran-jiran mengatakan, alangkah bakhilnya kau. Sebab pada masa itu semua buat dua ekor. Tapi tiba-tiba dia tak mampu dibuat satu ekor. Bila dibuat satu ekor, kata jiran-jiran, bakhilnya kau. Ada ceritanya di sini. Ada ceritanya. Jadi ini bukan apa. Supaya ikhwan-ikhwan kita di sana, sahabat-sahabat kita yang menolong, ada yang tolong memang tak mampu buat, tak mampu buat korban. Artinya dia datang untuk menolong saja. Ramai tu. Tahun lepas ada yang dia lambat nak ambil, dia nak balik, tak ada daging dah. Saya cakap tak, saya tak boleh apa. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Memang pada masa belum dibagi, daging tu banyak. Banyak bertumbuk. Tapi bila dibungkuk-dibungkuk dibagi, cepat aja habis. Jadi anak minta di situ, kerana ada kawan-kawan kita, kadang-kadang dia datang lewat, nak ambil daging saja. Itu pun daging dah tak ada. Memang hak dia kan? Saya nak buat apa? Ditulis kat borang, ustaz, saya ambil daging sahaja. Saya wakilkan ustaz, saya ambil daging. Tiba-tiba pukul 7, pukul 8 datang, nak ambil daging, daging tak ada. Seolah-olah saya tak amanah dah. Jadi minta kerjasama. Kalau nak daging lebih, pergi pasar, sehingga di pasar kampung Melayu. Itu ada jual daging. Daging fresh pun ada. Ataupun order dengan tukang daging itu. Apa, saya nak 10 kilo, 20 kilo. Cuma daging kambing di Malaysia tidak ada dijual di pasar yang fresh. Sebab satu ekor kambing harganya kalau bukan beli apa longgokkan banyak, biasanya kalau kambing seperti kita punya harganya sampai 800-900. Satu kambing 15 kilo. Kalau dah dibersihkan jadi 15 kilo, kalau 800 harganya sekilo nak jual berapa? Berapa nak jual sekilo? Makanya orang tak berani jual kambing. Jadi ada jamaah yang pada masa itu ambil kesempatan. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini tidak menyakitkan hati. InsyaAllah. Tapi di satu, peringatan saja. Dan saya bukan mengungkit ya, tapi untuk kebaikan bersama. Nak ibadah tak kita? Kalau nak ibadah, ibadahlah dengan cara khudu'anni manasikakum. Satu per tiga. Ya? Satu per tiga. Bukan terbalik. Ya? Bukan terbalik. Ha. Okey, kita teruskan. Kenapa disuruh makan? Kerana dalilnya dalam Al-Quran, ini sunnah saja. Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Makanlah sebahagian daripadanya, dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Dan dalil-dalil ini semua menunjukkan bahawa kita disunahkan makan, ya. Kemudian kita lihat halaman 79. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, para ahli rumah penduduk desa telah datang pada hari penyembelihan korban di zaman Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, simpanlah sampai 3 hari. Kemudian sedekahkanlah yang tersisih. Sesudah itu mereka bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang ada membuat tempat akhir dari kulit haiwan korban mereka dan diisinya dengan samin. Samin yakni minyak sapi. Maka bertanya Nabi, apa? Mereka bertanya, apakah engkau melarang makan daging korban sesudah 3 hari? Baginda menjawab, aku hanya melarang kamu kerana masih ada orang-orang yang sangat memerlukan. Tetapi sekarang makanlah dan simpanlah dan sedekahkanlah. Asalnya tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari kerana banyak orang miskin. Selagi ada orang miskin, kita bagikan. Tapi dah kemudian-kemudian, penduduk Madinah pun dah banyak kaya. Kita nak bagi pun dah tak ada. Maka disimpan. Boleh disimpan lebih 3 hari. Ternyata sekarang kalau tengok di Mekah, orang pergi Mekah, jutaan. Kambing juga juta. Siapa nak makan? Maka dimasukkan dalam tin, disimpan, di mana ada bencana, seperti turun bala, sama ada banjir besar, ataupun gempa, ataupun sebagainya, seperti tsunami tempoh hari, maka daging-daging itu diantar ke negeri yang sedang menghadapi bala. Ataupun ke negeri-negeri miskin seperti di Somalia yang menghadapi kebuluran, maka daging-daging itu dihantar. Seperti dulu di Ogaden, dihantar dengan berlori-lori, diberikan kepada orang miskin. Jadi boleh disimpan kan? Boleh disimpan. Kalau dulu disimpan mungkin 3 hari. Kerana miskin, maka tak boleh lebih daripada 3 hari. Tapi sekarang boleh. Wallahu'alam. Okey, kita teruskan yang ketiga. Di halaman 80. Sunnah bagi yang berkorban supaya menyembelih sendiri binatang sembelihannya. Tetapi boleh juga untuk diwakilkan kepada orang lain. Saya minta dipahami. Lebih 80 kambing yang diamanahkan kepada saya, dia nak sembelih sendiri. Lebih daripada 80. Okey? Kemudian Ustaz Murad pula bawa 30. Di tempat saya boleh dan sanggup kita buat 60. 60. 30 daripada pihak Ustaz Murad, 30 daripada pihak Ana. Ustaz Murad pun semalam, beberapa hari yang lalu mesyuarat, dia lebih daripada 30. Jadi saya minta orang yang nak korban ni, kalau pernah sembelih, datang, berilah kepada orang yang baru nak belajar. Faham insyaAllah? Kalau dah pernah sembelih, kalau boleh korban, beri kepada orang yang baru nak belajar. Tapi yang tak pernah, saya kalau boleh paksa dia. Ya kan? Siapa tahu satu masa nanti kita nak balik kampung, kita nak cuba sembelih. Kalau kita tak pernah sembelih kerana takut, dia orang takut nak sembelih. Tapi bila dia rasa sedapnya sembelih, orang punya pun dia nak sembelih. Itu masalahnya. Mula takut. Tapi bila dia rasa syok kan, dia orang punya pun dia nak sembelih. Tak boleh. Satu orang satu saja. Ataupun orang ada dua. Ada dua misalan. Jadi saya izinkan satu saja. Yang satu lagi, kalau boleh diberikan kepada orang lain. Ataupun dia dah setiap tahun, dan 6 tahun, 7 tahun datang ke rumah saya asyik sembelih saja, tahun ni kalau boleh berikan orang lain. Ramai sangat, Syekh. Dan oleh kerana saya sanggup 60 ekor saja yang baginya, sebagaimana saya kasih saudara Abdul Ghani dibawa ke Yogyakarta. Di Mahat Bembas. Separuh kita hantar ke Perlis. Di situ ada rumah anak yatim. Dan separuhnya kita bagi kepada sahabat kita yang mendekati, dikatakan ulama muda UMNO tu, kita bagi dia. Dan begitulah seterusnya. Sebab apa? Ana tidak sanggup buat banyak di situ. Pertama, tempat. Kedua, siapa nak urus? Orang Singapura lepas asal semua nak balik. Siapa nak kerjakan kambing yang banyak-banyak tu? Jadi kalau 60 ekor, banyak yang sukarela datang menolong, insyaAllah lepas asal selesailah. Saya takut tak selesai. Ya, siapa nak kerjakan binatang tu kalau tak dikerjakan oleh antum? Okey, kita teruskan lagi. Yang keempat di halaman 81. Untuk memperlihatkan syiar Islam, maka disunahkan agar menyembelih di musalla. Di musalla tamat tanah lapang. Tapi di Singapura tak boleh. Sebab kita sembahyang di mana? Di masjid. Ataupun di tanah lapang di mana? Ya, bawah blok. Takkan kita nak sembelih di situ? Maka kita sembelih di tempat yang mungkin dikhususkan dan sebagainya. Menyembelih secara sunnah. Menyembelih secara sunnah, kita cukup, pertama sekali pisaunya kena tajam. Kedua, kalau mampu dihadapkan ke kiblah. Ketiga, hanya membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ataupun membaca antara yang boleh dibaca zikir, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, bismillahi Allahu akbar sembelih. Setelah selesai, kita boleh baca doa Allahumma taqabbal minna. Ataupun Allahumma taqabbal minna kama taqabbalta min khalilika Ibrahim. Itu saja, lain tak ada. Niat-niat tak ada. Nawaitu-nawaitu tidak ada. Takbir-takbir sebagaimana orang buat takbir raya, selawat 40 kali ke, tak ada. Jangan buat. Ya, kerana Rasulullah mengatakan khudu'anni manasikakum, ambillah daripada aku cara kamu kerjakan haji, kerjakan manasik. Manasik di sini, kalau di Mekah kerjakan haji, kalau di sini korban. Lihat. Okey. Adapun bacaan-bacaannya kita boleh lihat di halaman seterusnya. Untuk semua ahli keluarga. Ini juga orang tak boleh terima. Tapi daripada Hasanuddin tadi semua terima. Ulama besar ustaz, kena taat dengan ulama. Ya Syekh. Engkau silap taat ulama. Ulama mana yang kau taat? Disuruh taat. Itu ulama-ulama besar. Yang tak bawa Quran, tak bawa hadis, besar macam mana pun, besar badannya. Tapi akalnya tetap. Jawablah sendiri. Kita ingat dia ulama besar. Pangkatnya tidak. Yang besar, apabila manusia, bila ditanya bawa Quran dan bawa hadis, orang besar. Betul kan? Sebab kata Allah SWT kepada kita, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Aku akan beri kepada kamu perkataan yang berat. Kalau berat tu besar. Beratnya, besarnya. Apa dikatakan? Quran dan hadis tu besar. Jadi nak jadi ulama besar, dia membawa Quran dan hadis untuk menjawab setiap soalan. Itu ulama besar. Yang besarkan Allah SWT kerana ayat Allah tu mukjizat besar. Tapi kalau pakai akalnya, itu bukan ulama besar. Itu merosakkan agama, serosak-rosaknya. Jadi di sini di antaranya, lihat, seorang yang mengorbankan seekor binatang kurban, sama ada kambing atau unta atau lembu, ya terus-terusnya, atau sekarang ada kerbau, boleh dikongsi pahalanya untuk orang yang di dalam tanggungannya atau untuk kesemua ahli keluarganya, walaupun ia berkorban dengan seekor kambing atau satu bahagian daripada lembu, atau juga unta. Kenapa? Kerana ibadah korban seorang ketua keluarga telah mencukupi untuk mewakili meliputi seluruh keluarga apabila dia mengerjakan korban. Apa dalilnya? Dalilnya cuba lihat. Ambil maknanya. Di bawah sekali. Dari Atha' bin Yasar. Beliau berkata, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari bagaimana sifat sembelih korban di masa Rasulullah SAW. Beliau menjawab, jika seorang berkorban seekor kambing, maka untuk dia dan untuk semua keluarganya. Untuk dia dan untuk semua keluarganya. Di halaman 87 itu. Kemudian mereka makan dan memberi makan orang miskin dari korban tersebut. Sehingga manusia melakukan seperti itu. Begitulah berterusan cara seperti itu sebagaimana yang telah engkau lihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibn Majah, Malik dan Baihaqi dengan sanadnya Hasan. Ya, dan disahihkan oleh Tirmizi. Kalau pakar hadis mengatakan sahih, kita jangan pertikaikan. Hadis seterusnya. Dari Sya'bi. Dari Abi Surayhah. Beliau berkata, aku pernah dibawa keluargaku ke Jaffa. Sesudah aku mengetahui tentang sunnah itu. Yakni sudah akil dan balik maksudnya. Jadi saksi orang yang akil dan balik diterima ya. Ini saksinya. Ketua keluarga sebuah rumah berkorban dengan seekor kambing atau dua ekor kambing. Seekor kambing atau dua ekor kambing. Lihat. Sedangkan sekarang ini tetangga-tetangga kami menganggap kami adalah bakhil. Kenapa? Dia buat satu ekor. Orang semua buat dua ekor, dia orang pertama buat satu ekor, dikatakan bakhil entah. Jadi dibuat apa? Satu ekor untuk satu keluarga. Katakan saya, untuk isteri saya, untuk anak-anak saya atau untuk cucu saya, boleh sebab dia bawa tanggungan saya. Ataupun seorang bapa tak tahu hukum, antara seorang anak tak tahu hukum. Anta boleh mewakili bapa anta untuk satu keluarga sebab anak soleh amalannya adalah mewakili mak bapaknya, betul kan? Mati anak Adam, siapa wakilnya dalam mati? Anak yang soleh. Bagaimana anak yang soleh tadi boleh mewakili mak bapaknya? Ya. Itu nasabnya boleh di wakilkan untuk mengerjakan ibadah. Makanya di sini ya. Kalau bapa kita tak buat, mak kita tak buat, ataupun mak kita sudah wafat, tak pernah buat, saya nak tanya dengan tu. Sekali lagi nak tanya. Bila kita diwajibkan sembahyang, akhirnya balik. Bila diwajibkan belajar sembahyang, diajar sembahyang, 7, 10 tahun, pukul. Standard orang Melayu, kalau baca surah-surah apa? Inna Ataina. Kedua, Kul Huwallah. Betul kan? Semua jadi saksi? Okey. Kalau 10 tahun sudah diwajibkan sembahyang, bagaimana 10 tahun sudah baca Inna Ataina? Itu aja diulang-ulang. Saya nak tanya, kita sekarang di antara kita ada yang umur 70 tahun. Kalau tidak tak ada, kalau ditakdirkan tak pernah berkorban. Ingat firman Allah. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar kemarahan dan kebencian Allah engkau cakap, tapi engkau tak buat. Artinya engkau baca, tapi engkau tak buat. Dan suruhan Allah, fasalli li rabbika wanhar, fasalli itu suruhan. Naklah kau solat. Kemudian wanhar, naklah kau berkorban. Bila nak buat? Baca dah 10-10 tahun. Tapi tak buat juga. Kalau anta sayang mak anta suruh, apa anta buat? Cepat-cepat buat. Kalau anta sayangkan Allah, cintakan Allah, kenapa anta tak buat? Cerita ni kita dah ceritakan. Jadi supaya kita, daripada mula berkorban nanti 10 hari bulan atau 11 hari bulan, supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah sampai tahun depan, korban. Keluarga kita yang kita niatkan untuk berkorban bersama, supaya dapat keberkatan daripada 10 hari bulan kita korban sampai 10 hari bulan akan datang, berkorbanlah, kita dapat keberkatan. Al-Bali mengatakan, di antara keberkatan rumah tangga, diberkati oleh Allah SWT, satunya, tak boleh kena zahir. Kita ribu-ribu, bila kena zahir nak cari ubat. Ya kan? Tapi di antaranya, penawarnya sebelum kena, antaranya adalah berkorban. Berapa harga korban di Malaysia dan di Singapura? Anda rasa hampir semua mampu. Betul kan? Ada tempoh hari, ada orang telefon saya. Dia cakap, Ustaz, saya nak betulkan kereta saya. Saya cakap, adalah kita cerita, kawan-kawan yang boleh cerita kan. Lepas tu ditanya, di mana aksesoris kereta yang paling murah? Lihat. Dia tanya, saya ingat nak korban. Berapa-apa korban? Aksesoris kereta, kalau kereta baru, berapa dia punya keperluan? Korban tak buat. Anta cantikkan kereta, anta tak wajib korban? Boleh tanya? Cantikkan kereta, daripada tayar biasa, tayar sport, sampai beribu. Wajib tak wajib? Tak wajib. Korban? Wajib. Melancong setiap tahun. Hampir, ada satu orang cuti sekolah, Ustaz, saya nak cuti ni. Apa? Nak pergi melancong. Balik, berapa banyak tak habis? Banyak Ustaz, 17,000, 18,000 satu keluarga. Melancong wajib tak wajib? Wajib. Bila nak tanya, pergi Mekah tak? Belum. Pergi Mekah wajib tak wajib? Wajib. Subhanallah, kawan ni. Okey, kalau nak tanya korban, langsung tak pernah korban. Maka jadi sini tuan-tuan, hodohnya manusia, bila tinggalkan ilmu, jadi macam itulah. Dia mengurus hidupnya dengan akalnya. Tetapi kita yang belajar mengurus hidup kita dengan agama kita. Sedangkan kita dijadikan untuk beragama. Dan beragama untuk beribadah kepada Allah. Allah mengatakan, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepada Allah. Jadi macam mana bukti ibadah entah. Jadi ibadah kita yang mendekatkan diri kita kepada Allah setahun lamanya, daripada 10 hari bulan Zulhijjah kita berkorban, sampai 10 Zulhijjah akan datang, itulah korban. Terus-terusan saja. Tak mahu ke seperti itu? Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah waktu sujud, sujud, bangun sujud dah seperti biasa. Tetapi berkorban setahun penuh. Dan cuba lihat di halaman 20. Kalau tak saya, saya halaman 20. Ayat halaman 20. Lihat maknanya. Dari Zaid bin Arqam, aku atau mereka bertanya, wahai Rasulullah, dari manakah syariat berkorban itu? Baginda menjawab, ia adalah merupakan sunnah ayahmu Ibrahim. Mereka bertanya lagi, apakah yang akan kami perolehi dari berkorban itu? Baginda menjawab, pada setiap bulu. Pada setiap bulu. Setiap helai bulu. Ada satu kebaikan, yakni satu pahala. Kebaikan artinya pahala. Mereka seterusnya bertanya, bulu dari bulu-bulu binatang korban itu ada kebaikan, ada pahala? Rasulullah SAW menjawab, pada setiap bulu dari bulu-bulu itu ada pahala. Kebaikan artinya pahala. Banyak kan? Siapa boleh kira bulu kambing? Kenapa kita tak merebut ya? $380 dinilai dengan berapa juta bulu kambing atau berapa ratus ribu? Ya Syekh, subhanallah. Saya pun tak tahu macam mana nak buat. Saya menyampaikan saja. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Daging yang disimpan lebih 3 hari kita dah bincang. Boleh lebih 3 hari. Kemudian menjual daging korban. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh dijual. Disedekahkan. Katakan kita ada lebih di rumah. Tiba-tiba orang nak beli. Tak boleh. Kita kena amanahkan kepada orang tu, engkau jual tidak boleh. Tapi di bagi orang lain, sebab tujuannya adalah sedekah. Tidak boleh jual. Haram hukumnya. Memakan hasil jualan daging korban hukumnya haram. Tidak boleh sama sekali. Ya? Ada soalan tentang korban? Jadi tuan-tuan, ada waktu untuk kita berjimat-jimat untuk berkorban. Kalau tak mau berkorban dengan kambing, boleh berkorban dengan lembu. Lembu agak lebih murah. Dan ada sahabat kita yang boleh membawa korban itu ke Indonesia dengan harga 220 kambing. Ada orang bertanya, ustaz, boleh tak? Saya tak mampu. Saya cari yang paling murah. Saya kat surat khabar tengok ada 150 kambing. Tiga perkara mesti anda ingat. Apakah orang yang buat itu ikut sunnah? Kedua, apakah dia buat? Ketiga, yang tak ikut sunnah tidak diterima. Sebab kata Rasulullah, khudu'ani manasikakum. Ambil daripada aku cara kamu kerjakan manasik. Kalau di Mekah kerjakan haji, di sini kerjakan korban. Bermakna, kalau dia tak ikut sunnah, bermakna bid'ah. Sunnah lawannya bid'ah. Kalau bid'ah, ada satu hadis. Aballah ayakbala amala sahiba bid'atin hatta yada'a bid'atahu aw bid'ataha. Allah enggan menerima amalan yang bercampur dengan bid'ah sehingga ditinggalkan bid'ah tersebut. Jangan nak ikut murah. Tapi ikut manasik. Ataupun murah-murah pergi sana. Ada orang yang ikut saya daripada Yunus. Dia tumpang. Dia pernah iringi satu orang. Untuk membawa korban orang Singapura ke mana? Ke luar negeri. Sampai di luar negeri. Dia bangun pukul 12. Hari raya bangun pukul 12. Mana sembahyangnya bila? Dia pergi masjid-masjid yang imam-imam sedang kerjakan korban. Dia panggil imam, imam jom ambil gambar, ambil gambar. Dipeluk imam tu lagi. Dikasih envelope lagi. Salam jemput envelope. Dia ambil gambar orang tu punya korban. Dia ambil sampai Singapura ditunjuk. Ini korban anda. Ya Syekh, sisi anda. Makanya kalau kita nak berkorban, syarat ibadah diterima dua kan. Pertama, ikhlas. Kedua, ikut sunnah. Kalau anda kasih orang-orang tu tak ikut sunnah, bermakna anda menggalakkan bid'ah. Dalam hadis Bukhari, la'anallah man awa muhdisan. Allah la'anat orang yang menolong orang buat bid'ah. Allah la'anat orang yang menolong orang buat bid'ah. Kalau kita tahu bahawa itu bid'ah, kita bagi, kita tolong, bermakna? Subhanallah. Subhan. Istilahnya subhan. Ya. Adapun bab akikah, kita boleh bincang minggu depan. Masih dibawa buku ni. Kalau boleh, setiap orang ada buku ni. Sebab nanti, kacau saya kalau tak ada buku. Kalau telefon nanti, saya tanya, ada tak simpan buku ni? Kalau tak ada, saya tak layan. Kalau ada, saya suruh rujuk. Fahamkan dulu. Kalau tak faham, baru tanya. Kalau tidak, saya tak layak. Saya kat terus terang. Ingat dia, ada satu budak, 10 tahun. Dia boleh berdakwah kepada datuknya 73 tahun dengan buku. Macam mana ceritanya? Bapaknya balik letak atas meja. Okey? Anaknya nak tengok TV. Kata maknya, tak boleh tengok TV. Oleh kerana maknya tak boleh tengok TV, tengok buku ni korban. Dibaca. Dibaca, langkah-langkah tengok korban itu wajib. Dibaca sampai habis. Dilari pergi atuknya, dipegang tangan atuknya. Atuk, korban wajib. Atuk mesti berkorban. Atuknya baca, betul korban wajib. Hubungi saya. Saya tanya. Yang telefon ini, pernah tak ikut kuliah, tak pernah? Macam mana? Diceritalah macam mana dia dapat ni. Saya tanya dengan dia, berapa umur sekarang? 73 tahun. Saya tanya, pernah tak berkorban? Tak pernah. Saya tanya tentang ayat inna a'tayna al-kawthar. Dia baca. Terjemah boleh terjemah, Syekh. Bagus orang ni. Saya tanya bila nak baca? Tanya waktu solat. Waktu solat di depan Allah mengatakan. Dia baca. Tak tahu berapa kali dia solat, dia baca. Depan Allah, menghadap Allah. Tapi tak pernah buat. Dia baca tu bermakna Allah suruh aku korban. Allah suruh aku korban. Allah suruh aku korban berapa kali. Tapi tak pernah berkorban. Apa maknanya? Subhanallah. Jadi kalau kita ceritakan Allah, kullu in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah mengatakan kalau kamu mencintai Allah, ikutlah aku, yang ikut Nabi. Nabi tak pernah tinggalkan korban. Dua ekor lagi. Nabi tak pernah tinggalkan korban, dua ekor lagi. Yang kita seekor pun tak buat macam mana? Cinta katanya. Apa arti cinta? Orang Melayu falsafah cintanya pun tinggi. Ya kan? Kalau ada cinta sanggup mati je. Apa katanya? Lautan api sanggup aku renangi. Allahu Akbar. Okey, kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana tentang hukum mengkafirkan Syiah yang terang-terangan melaknat sahabat dan isteri Rasulullah SAW dan terang-terangan mengubah kalam Allah dan menghina sunnah Rasulullah SAW? Lihat dia. Siapa mengkafirkan orang yang belum layak dikafirkan, kekafiran itu akan terpantul kepadanya. Apakah sahabat layak dikafirkan? Itu pertama. Okey? Merubah Quran. Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah, dihumankan ke neraka kerana yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah ayat Allah yang diturunkan kepadanya daripada tajuknya. Syiah bukan merubah. Syiah terus tolak Quran kita. Yahudi merubah sebahagian, tapi Syiah mengatakan Quran kami Quran Fatimah. Quran antum adalah Quran Utsmani. Quran yang dikatakan ini ditulis oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman. Mereka kapi. Kalau kita pakai Al-Quran sendiri, ya, Syiah tu dah kafir. Lihat. Apabila kita baca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di situ difirmankan oleh Allah, apabila tiba hari pembukaan Mekah, maka berbondong-bondong ramai sekali orang masuk Islam setelah bukaan Mekah. Artinya setelah buka di Mekah, selepas 2 tahun, 3 tahun seterusnya, sejak buka sampai seterusnya, akan terus berbondong-bondong orang masuk Islam. Ternyata betul. Negara Islam terus berkembang. Bermakna berbondong-bondong orang masuk Islam. Syiah mengkafirkan. Menafikan. Artinya bila Rasulullah SAW wafat, terus semua kafir. Sedangkan Rasulullah SAW wafat, terus masuk Islam orang. Dikafirkan semua. Yang di sahabat-sahabat semua itu, bermakna Rasulullah SAW gagal. Kedua, kalau dikatakan Quran kita adalah Quran tak boleh pakai. Sedangkan Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah mengatakan akulah yang turunkan zikir yakni Quran, akulah yang menjaga. Allah menjaga. Jadi dia menjaga Al-Quran, bukan kita, Allah menjaganya. Sehingga tidak boleh diubah dari dulu sampai sekarang. Ternyata benar kan? Okey. Syiah mengatakan Quran dia Quran Fatimah. Saya dengar penceramah Syiah mengatakan Quran kami tebal. Lebih tebal daripada Quran Fatimah. Quran kami tebalnya 7 tingkat. Anda bayangkan kalau Quran seperti ini kita tak sempat nak baca. Kalau 7 tingkat siapa nak baca? Pakai akal lah. 7 tingkat siapa nak baca? Tak boleh baca? Jangan satu 7 tingkat sedepa pun anda tak sanggup nak baca. Apa isinya sampai merepek banyak-banyak tu? Apa isinya? 7 tingkat punya tebal apa isi? Apa cerita ni? Makanya ceritanya karut sebagaimana sekarang si A tukang karut. Dan Syiah kalau kita sembahyang di belakangnya kata Imam Syafi'i kena ulang. Kenapa kena ulang? Sebab dia kafir. Siapa tak mengkafirkan Syiah dia kafir. Saya ada buku 10 pembatal amal. Baca. Imam Al-Wasibi Al-Abdali mengatakan, saya tak bawa ya. Ada satu buku 10 pembatalan keislaman. Baca di situ. Di antara yang batalnya Islam bila dikafirkan oleh ulama Islam, orang itu kafir, maka anta sendiri kafir. Bawa sini. Ya, itu bukunya. Barakallahu fiik. Ya. Okey, tak apa. Okey. Jadi di antara pembatal Islam di sini, mengkafirkan yang tidak dikafirkan ataupun sebaliknya, setelah dikafirkan kita tak mau kafirkan. Ada di sini. Jadi kalau dia ajar di sini, apa salahnya satu masa, kalau ada masa, kita apa? Yang bagian ketiga, lihat. Di antara yang menjadi punca dan penyebab batalnya keislaman seorang adalah sesiapa sahaja yang tidak mahu mengkafirkan orang yang sudah dikafirkannya. Jelas kekafirannya. Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan kesepakatan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Kesepakatan Ahli Sunnah wal Jamaah di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, Syiah itu kafir, jangan tak dikafirkan. Ada orang mengatakan, orang kafir tak boleh masuk Mekah. Kenapa Syiah boleh masuk Mekah? Itu soalannya. Dalam Muktamar Fiqh Islami, saya dengan Abu Bakar Maidin. Pada masa itu, wakil Rabita untuk Singapura. Dalam Fiqh Muktamar Fiqh Islami, Iran baru dikuasai oleh Khomeini. Maka mereka secara siasi, secara diplomatik diantar wakilnya. Jadi wakilnya bertanya, apakah Syiah ini mazhab kelima atau tak adalah mazhab? Ulama pada masa itu tidak boleh menjawab. Ini persoalan politik. Ditanyakan kepada kerajaan. Kata kerajaan, ditanyakan kepada ulama. Kita kena ambil akhafu min dararain. Kita ambil yang lebih ringan daripada bahaya yang lebih besar. Iran ambil cari pasal untuk menyerang Mekah, Madinah ataupun Saudi. Kalau dikatakan, engkau bukan mazhab yang kelima, bermakna dia akan marah. Kalau bukan mazhab yang lima, mana kapi? Kau dikafirkan, dia akan serang negeri kita. Artinya, Mekah dan Madinah akan diserang. Untuk melindungi daripada kerosakan lebih besar, maka diiktiraf. Itu cara politik. Tapi kepada hukum fikih, dia tetap kapi. Jadi Syiah, ulama salah mengatakan kapi. Yang tidak kapi satu Syiah, Syiah Zaidiyah. Yang dinasabkan kepada Imam Zaid. Sebab Imam Zaid itu di Yaman. Gulungan mereka terlalu sedikit. Imam Zaid mengatakan boleh kita terima Syiah. Tapi Syiah Zaidiyah, kerana Syiah Zaidiyah mengatakan yang paling layak jadi khalifah adalah Ali. Tetapi oleh kerana Abu Bakar, Umar dan Uthman dipilih secara syura, Quran mengatakan fa'amruhum syura bainahum. Di ayat yang lain, wasyawirhum fil amri. Dengan dua ayat ini, maka pelantikan Abu Bakar, Umar, Uthman adalah sah. Maka dia terima kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Tetapi satu pihak lagi mengatakan Abu Bakar, Umar, Uthman kapi. Dilaknat langsung. Laknatullah, tagut dan sebagainya. Gulungan ini adalah gulungan yang kafir. Kerana kekafiran terpantul kepada mereka apabila menuduh khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman sebagai kafir. Sedangkan kita disuruh ikut sunnahnya. Tapi dikafirkan oleh Syiah. Bermakna Syiah kapi. Jelas kapinya. Itu jawapan saya. Tapi di Singapura, tak tahulah Syiah pun berkembang begitu cepat. Sebab dia ada kewangan untuk mengembangkan di ayah mereka. Okey, teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sihat sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fiik. Adakah wuduk kita batal jikalau kita terlelap sebentar? Tidak. Kalau ikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Nawawi, ia kalau bergerak bongkong. Selagi bongkong tidak bergerak, makanya separuh orang tu ditaruh tali diikat seolah-olah berak tak bergerak ataupun sandar. Sebab kalau jatuh, bergerak bongkong, maka batal lah. Tapi ala kulihal, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bukan ikut hawa nafsunya. Jadi kalau kita terlelap tetapi kita tak bergerak bongkong, kita tidak batal. Tetapi kalau terjatuh, maka batal sebab dah bergerak. Di situ ditakuti apa? Terbuang angin ataupun terkentut. Jadi kita, tetapi katakan kita yakin bahawa kalau tak bergerak bonggong itu tak batal, Jangan ambil wudu. Kalau anda pakai satu hadis, man tawadda'a ala tuhrin, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyarah hasanat, itu hadis palsu. Maksudnya siapa berwudu atas wudu, maka ditulis baginya 10 kebaikan, 10 pahala, itu hadis palsu, jangan dipakai. Sebab ikut kaedah Imam Syafi'i senang. Kalau kita ambil wudu, boleh cuci 4 kali. Pertama sunnah, kedua sunnah, ketiga sunnah, keempat membazir, haram hukumnya. Walaupun kata Imam Syafi'i, daripada air laut ataupun daripada air sungai. Air laut banyak, air sungai banyak, tapi cuci keempat tidak boleh sebab membazir. Apalagi kalau wuduk lagi sekali, sedangkan antah sah. Siapa suruh antah berwuduk? Jadi orang yang berwuduk atau suduk ditakuti buat bid'ah. Kerana hadis yang digunakan, hadis tidak sah. Hadis tidak sahih. Jadi itu jawapan saya insyaAllah. Wallahu'alam. Ada yang mengatakan sesudah solat subuh kita tidak boleh tidur lagi kerana pintu rezeki akan ditutup. Adakah ia benar? Itu bukan hadis. Orang Arab sebagaimana masyhur kata-kata ni, memanglah rezeki kita bila al-barakah fil bukur, berkat itu di awal pagi. Cahaya matahari pagi itu berkat. Apa di situ? Ada vitamin D. Kita ada penyakit perlukan vitamin D, beli vitamin D. Pil vitamin D beli. Susu ditambah vitamin D. Sedangkan vitamin D dalam susu tu bahaya bagi tubuh kita. Vitamin D kita dibuang, ditaruh vitamin D yang tak sepatutnya. Faham? Makanya saya baca atau tengok atau search kat internet, jangan beli susu yang ada vitamin D. Sebab susu ada vitamin D, itu vitamin D yang apa? Yang tidak asli. Anda minum, vitamin D anda dibuang, vitamin D yang kimia dimasuk. Vitamin D lama-lama akan luntur. Tapi yang asli daripada Allah SWT, daripada matahari, dia tak akan luntur. Jadi jangan dilunturkan dengan makan pil-pil vitamin D ni. Kecuali kalau dah terdesak, sakit. Begitu juga apa, susu yang kuatkan kalsium. Anda baca betul-betul. Apa katanya? Ya, kalsium kita asli. Kita ragu kita beli kalsium, beli susu, minum yang ada kalsium. Kalsium kita ni tidak dibuang, kalsium tiruan masuk. Kalsium tiruan ni akan menurun. Akhirnya kita terus bergantung kepada kalsium tu. Ya Syekh, pagi-pagi banyak berkatnya. Apa dia? Matahari. Dan biasanya orang mencari rezeki pagi-pagi. Burung bila terbang? Waktu petang. Pagi-pagi terbang dia. Tengok rezekinya, pergi dengan kosong, balik dengan dia keluar pagi-pagi. Allahu Akbar. Okey, itu jawapan saya. Jadi itu bukan hadis. Apa katanya? Kalau tidur lepas subuh mewarisi papa. Kalau tidur lepas asar mewarisi gila. Betul kan? Ha, itu cerita-cerita yang sudah lama kita dengar. Memanglah kadang-kadang waktu maghrib tu seolah-olah macam waktu subuh. Sujud kan? Sebab kata Rasulullah ada bardain satu hari. Bardain sujudnya pagi dan sujudnya petang. Petang tu sujud. Maka kalau kita bangun waktu petang macam separuh. Anak rasa ada yang mengalami. Betul kan? Waktu asal kita tidur. Tidur bangun, kita rasa subuh. Banyak orang yang seperti itu terasa. Macam gila lah. Ini bukan subuh, Syai. Ini waktu maghrib. Macam gila jadinya. Engkau tukar waktu subuh dengan waktu maghrib. Mana? Ataupun sebaliknya. Maka seolah-olah tu gila. Tapi tidak. Itu bukan hadis. Memang tak elok lah lepas asal tu. Kecuali dah penat sangat. Bagi Ana, tidur lepas subuh, lepas asar boleh. Kenapa? Kata Rasulullah, kita nak sembahyang. Kalau terlalu ngantuk, boleh sembahyang? Tidak, kata Rasulullah, tidur dulu. Sebab nanti kau akan maki diri kau. Kau maki diri kau. Apa artinya? Kita marah. Aku ngantuk ni. Kenapa? Sembahyang pun tak betul. Jadi tidur dulu. 10 minit ke. Kemudian kita bangun. Agak-agak kita dah. Ada apa dah hilang ngantuk. Sembahyang kita akan tenteram, insyaAllah. Silakan soalan yang seterusnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, sekiranya kita sudah bilang anak kita untuk tidak potong kuku, tetapi mereka terlupa, apa hukumnya? Kalau terlupa, tetap dapat pahala. Diampunkan, dimaafkan bagi manusia ini, siapapun yang beragama Islam kerana lupa. Tidur hingga terjaga. Dan kerana dipaksa. Dan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tetap tempat membuat silap dan lupa. Jadi silap dan lupa kalau tidak sengaja. Hatta dalam puasa, kita puasa makan. Lepas makan dah kenyang, tiba-tiba kita dengar orang beritahu, kau puasa tak puasa? Kalau kita puasa, kita lupa, puasa teruskan. Allah beri rezeki kan? Sampai macam tu. Jadi tak ada masalah. Bismillah. Adakah kita disunatkan berpuasa pada 7, 8 dan 9 Zulhijjah? Terima kasih. Itu bid'ah. Sebab itu ada hari tarwiyah. Berpuasa di hari tarwiyah, sepakat ulama salaf mengatakan hukumnya bid'ah. Kerana anda akan berpuasa pada hari tarwiyah yang ada hari Arafah. Kalau hari raya kita berjatuh pada hari Jumaat, hari Arafahnya hari Khamis. Hari Khamis ya. Hari Khamis ya, kita boleh berpuasa puasa Arafah. Teruskan soalan. Apa dia? Allahu a'lam. Kalau nak tanya fadilatnya terlalu banyak. Tapi ada katakan Allahu a'lam. Nanti anda tanya apa fadilat sembahyang subuh Ustaz? Apa fadilat sembahyang maghrib Ustaz? Anak tak tahu. Anak katakan Allahu a'lam lebih baik. Ya, insya-Allah. Banyak fadilatnya. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah di zaman sekarang ini punya khalifah yang perlu dibaiat lagi? Tidak ada khalifah yang perlu dibaiat. Tunjukkan kepada ana, siapa mengaku khalifah sekarang dipenggal kepalanya. Sebab apa? Dia mengaku-ngaku yang bukan haknya dan menipu umat. Khalifah yang ada nanti bila? Turunnya Nabi Isa. Turunnya Imam Mahdi. Itu khalifah. Sebab apa? Dia akan menguasai semua. Dan umat Islam akan disatukan. Dan orang kafir. Ya, tunduk kepada Nabi Isa AS. Subhanallah. Dan banyak lagi cerita pasal khalifah. Ada satu buku, Al-Khalifatul Kubra. Di situ diberi ciri-ciri khalifah yang sebenar. Ya, anda rasa sampai di situ. Sebab Salman pun dah tunjuk jam. Besok pagi-pagi kita kena, lepas subuh kita kena ke Kuala Lumpur. Saya ada kuliah di Melaka, Kuala Lumpur dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita masih ada kuliah walaupun hari Jumaat kita raya. Cuma hari Khamis tak ada kuliah. Hari Sabtu seperti biasa. Berkuliah, belajar jihad. Betul kan? Kalau kita nak berjihad, kalau sekarang nak jihad di mana? Jihad kita adalah menuntut ilmu. Sehingga di dalam Quran, jangan kamu semua pergi berjihad. Taklah kamu ada, di antara kamu pergi menuntut. Sama seperti jihad. Ya, sahabat? Ya. Ada. Itu anak katakan tadi, kita berjihad ni. Saya akan turun. Walaupun saya letih. Saya hari Sabtu pun masih ada korban orang yang nak korban juga. Terpaksa supaya menghidupkan ibadah ni, saya akan turun ke tempat penyembelihan. Jadi insyaAllah kita akan teruskan kuliah kita. Cuma saya minta maaf kalau ada yang berkorban dengan kami, kalau lewat, kami tak boleh tunggu. Kalau lewat. Pukul 2, 2.30, lebih-lebih, pukul 2.30 tak datang, kami terpaksa sembelih. Tepat apa? Takut nanti tak ada orang buat. InsyaAllah. Dan saya alu-alukan orang yang nak bekerjasama, volunteer, datanglah. Ya, siapa-siapa. Tolong kami. Dan jangan risau. Yang bantu kami ni, yang volunteer dapat daging. Paling-paling pun 5 kilo. Ya, teruskan. Boleh. Ikut undang-undang tak boleh. Tetapi biasanya dari 15 tahun sahabat. 15 tahun atau lebih. Setiap tahun balik. Separuh bawa sampai satu ekor kambing. Tapi sudah dipotong, tak jadi masalah. Ya? Kalau boleh, elakkan bangsa diorang lah. Kalau boleh, cari orang Islam, kita masuk lorong tu. Kalau boleh. Biasanya kalau tengok apa ni kambing, kita beritahu pun ditutup, disuruh jalan. Tapi kalau bangsa yang tak senang, takut-takut apa dia, kita bukan perkauman, disuruh masuk ofis. Masuk ofis, dicatat hantar, masuk komputer. Direkod hantar pasport. Ya, sebab ada sahabat kena seperti itu. Tapi kalau bulan haji, hari pertama tu silakan, tak ada masalah. InsyaAllah, Allah akan bantu kita. Wallahualam. Ni buku siapa tadi, takut terlupa. Ya, Ayub. Ya. Ada pun soalan di Paltok, saya minta maaf kerana waktu dah habis. Beri saya kerehatan sebab saya nak rehat juga malam ni untuk tenaga besok. Jadi saya minta soalan-soalan tu akan disimpan, akan kita jawab di kuliah akan datang insyaAllah. InsyaAllah. Dan saya akhiri, aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Biar muslimah keluar dulu ya, muslimah keluar dulu. Dan saya minta maaf kepada muslimah walaupun saya keluarkan perkataan yang mungkin tidak disenangi. Saya harap jangan diambil hati. Untuk kebaikan bersama. Ya. Sejuk ya dari tadi duduk situ. Barakallah. Baik, jazakallah khair. Kirim salam orang rumahnya. Ya Allah, sejuknya.